لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وسفرنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم بحرمتي تuan pengurus majlis seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para ustaz, hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini setelah mengerjakan solat berjemaah dalam satu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan sama ada berat atau ringan pada malam ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan dalam buku catatan amalan kita, dan kita akan lihat buku itu dengan gembiranya pada hari yang Allah sifatkan yaumala yaumifahum malun wala banun illa man attaba bi qalbin salim. Pada hari kiamat nanti di padang mahsyar tiada berguna lagi harta yang banyak, anak yang ramai, meraihkan mereka yang datang menghadap Allah Taala dengan hati yang sejahtera daripada dosa dan sendiri. Bagi yang belum niat iktikaf, boleh niat iktikaf. Kadang-kadang kita lupa, kita keluar dah, kita tak ingat nak niat iktikaf. Saya bacakan satu hadis untuk kita kupas pada malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'unah mal'un ma fiha illa likrah wa marwana wa aliman aw ta'aliman. Rawahu Ibn Majah wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun dharibun wa qala al-Madawi wa kullu sanadihi jayyid. Kata Imam Tirmizi hadis ini hadis hasan dari dharib, dan berkata Imam Madawi dalam kitab Faidhul Fadil, keseluruhan sanad-sanadnya adalah baik. Apa arti? Artinya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari aku dengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu malunah, kenyataan dilaknat apa yang ada di dalam dunia ini, melainkan mereka yang mengingat akan Allah atau berzikir akan Allah, dan orang yang kasih kepada kebaikan, dan orang yang adil, atau orang yang belajar daripada orang yang adil. Hadis yang begitu pendek tetapi diberi kupasan yang panjang oleh ulama-ulama. Hadis ini maknanya besar. Soalnya disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab beliau, iaitu Sunan Tirmizi. Inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini kelaknat atau dilaknat. Apa dia dunia? Dunia-dunia ni apa yang kita ada sekarang, zaman ataupun keadaan alam yang kita berada sekarang ni dunia. Kita ada lima alam semua sekarang. Yang pertama alam arwah terlibat. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh. Yang kelima alam kiamat. Kita telah lalu tiga alam. Yang pertama alam roh. Kita ingatlah dulu masa kita duduk alam roh. Siapa ingat? Tak ingat. Kemarin kita tak ingat tu. Dengan detail lah. Tosak kata 10 tahun lepas. Alam roh. Jasa kita tak ada lagi. Roh ada tak? Jadi roh kita lebih tua daripada jasa. Itu secara roh kita. Kita ni terdiri daripada dua unsur. Yang pertama roh, kedua jasad. Rohani. Rohani yang dibangsakan pada roh. Roh ada dah. Dia tahu dua ada. Allah kita dalam Quran. bahawasanya setelah kita ada dalam kandungan roh kita jasad, dibawa roh kita yang selanjutnya. Roh kita umur berapa juta tahun, Allah beraklam, Allah lebih tahu. Yang kita tahu umur kita tu di dalam IC, umur jasad. Kalau jabat kita tanya dah umur berapa je, nah tu kan kamu jasad umur roh. Ha, dia tanya kita pasal dia pula, roh dia berapa tahun, berapa juta tahun. Masa tu ada seorang di dalam surga, Allah sapu belakang Nabi Adam. Nah, masa tu tak ada Siti Hawa, tak ada ni bini dia, kita apa tak lagi lah kekunan apa dia, tak ada lagi. Nah, ha, maka disapu belakang Adam, keluar kita dalam barang. Masa tu kita keluar bukan betul jasa, betul roh. Lagu mana lupa Allahu Akbar, Allah lebih tahu. Ya, aku nak tahu juga yang aku cerita ni, aku nak tahu dengan pasal Tuhan. Nak tahu juga, tanya Allah. Allah kita gitu dalam Quran. Kita keluar dalam bentuk roh. Semua manusia yang akan lahir di dunia keluar pada masih dalam bentuk roh. Eh, kalau Islam ke, kalau Yahudi ke, Majusi ke, Nasara ke, Hindu ke, Buddha ke, nah, Omini ke, tak pilih. Semua roh. Bila semua keluar dalam bentuk roh yang sangat aduh, Allah tanya alat itu biar tiku. Adakah jika aku turunkan kamu ke dunia nanti, kamu akan mengakui akan ketuhanan? Adakah bila aku hidupkan kamu nanti di dunia mengikut kelera masing-masing, kamu akan hanya takut pada aku? Adakah kamu hanya akan tunduk pada kerajaan aku? Maka kita semua jawab, qalu bala syahidna. Qalu itu kalau mengaji Allah, bangkit dia jauh. Balik-balik bangkit dia. Kau itu mana berkata ke sepuluh manusia. Balak, bahkan memang benar. Dan kamu turunkan kami, ya Allah, ke dunia. Kami hanya tak takut padamu. Kalau mu suruh saya seribu waktu, pun kami akan layak. Hukum apa pun yang mu suruh kami akan laksana. Kami tidak akan sirik, tak akan kukuh, tak akan maksiat, tak akan larang. Kami akan mengakui mu'lah Tuhan yang paling esa, dan kami akan bersorakan hanya mu, bukan orang lain. Syahidnya pada hari ini, hari kita semua di hadapan Allah dalam syurga, syahidnya kami jadi saksi. Kita tak ingat tau lama masih diri, tak ingat ujur ada Quran. Tubuh orang dah lepas kita Quran, kami tak tahu no, kita tengok, ada ayat itu. Kita tengok tak sini, tak sini Allah. Semua nak kena tak ada dengar. Dan mungkin dengar sampai ngaji mana-mana. Dan aku tak pergi lah mana-mana. Dan mungkin mana aku tengok tadi kecil. Nah, ini masalah. Allah kita dah sejarah kita, kita akan kita mengakui kebesaran Allah. Kita akan tunjuk mereka hanya pada kerjaan Allah. Nah, supaya di akhirat lagi kita tak boleh beri arah sama. Dah tahu pun Allah tanya dari kiamat yang dirimu berani pulang pada aku. Yang menjanji yang itu tak lawan aku. Yang menjanji akan tunduk pada hukum aku. Kita nak jawab, tak tahu pun. Haa, tak tahu pun balik awal. Tidak ada. Haa, kita ada pun. Tahu Quran kita. Bila Quran kita, tak payah mana. Nampak? Perkara kalam Allah mengatasi segala kalam orang lain. Nah, pasal tu cerita Quran kita kena tengok. Ni dia dengar cerita banyak kamu lah sini. Bocok gerbu. Nah, pelakon-pelakon nangis pun pelakon-pelakon, pelakon kena tengok, pun pelakon bukan agak tengok. Semua-semuanya kita tengok. Sebab jiwa kita telah rosak. Cerita Quran tak boleh dengar. Tu, mula daripada surah Fatihah, kata 14 surah. Sapa surah anak, semua 100% surah, cerita semua, tak ada apa, betul mereka. Tak boleh dengar, tak boleh tengok. Jiwa rosak dia. Nah, bayangkan Allah, kita bawa. Drama, tak pernah. Tipu. Nah, tengok. Tengok. Nampak? Cukup-cukup dapat menangis, bodoh-bodoh sendiri. Nah, ada kata orang yang jiwa dia rosak. Cerita Quran tak boleh dengar. Cerita hati tak boleh dengar. Kata para sahabat aku baca. Nah, dia tengok kita rekaan semata-mata. Kalau panggil tiga, nah, nah, bukan kalau hiburan, tapi kita meninggalkan benda yang penuh. Kemudian kita dia masuk alam rahim, alam kedua. Alam rahim ni masih duduk dalam perut mak kita. Kita duduk dalam rahim. Nah, siapa sini yang dia nak duduk dalam mulut? Tak duduk dalam mulut. Duduk dalam perut belaka. Haa, ulama panggil alam rahim, alam kat tengah. Lama mana tu? Eh, saya lama mana dulu? Mak masih ingat tu? Tanya lah mak. Nah, sejarah kita sendiri. Mak-mak dulu, mak mengandung ke kita lama mana? Tak kan lagi nanti. Sejarah diri kita. Bermakna kita tu ambil hal ni kita lah. Balik tak cakap kan? Nah, bulan depan jawab balik. Godek-godeknya sembilan bulan. Nah, paling lama orang kami paling cepat 6 bulan. Amin. 6 bulan bukan. Lepas tu kami tahu tak apa 6 bulan keluar anak dipanggil gugur. Ha, 6 bulan dah ke atas keluar anak dipanggil peranak. Ha, sebut dengan widadah lain-lain. Eh? Dah tak apa 6 bulan mengandung tubuh anak dipanggil gugur. 6 bulan dah ke atas dipanggil peranak. Mati hidup, bahaya. Eh? Paling cepat 6 bulan. Paling lama mengandung dalam Islam kau tu. Eh? 4 tahun. Eh? 4 tahun. Jalan berlaku tapi rekod mencatatkan. Zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad ini, dia kata seorang wanita, dia mengandung pada negeri tabung aku 4 tahun. 3 orang anak 12 tahun mengandung. Bila keluar anak tu, tu pergi gigi cukup. Apa? Lepas tahun tu berlaku. Hanya gigi. Maksudnya kalau kita ucap tangan, pucuk gigi dah. Ini rekod Imam Hanbali catat dalam sejarah. Imam Maliki dengan Imam Syafi'i 2 tahun tu berlaku. Nah, itu hebat. Maka dia panggil alam. Sekarang ni bila kita keluar, dia panggil alam syahadah atau alam dunia. Yang kita berada sekarang, sama ada kita duduk di planet bumi, dipanggil alam dunia sekarang. Atau ada orang duduk di planet betul, planet mustari, planet abadi, tak ada. Kalau sekarang, dipanggil alam dunia. Kemudian ada alam barzakh, lepas pada alam dunia, dan alam kiamat. Jadi Nabi kata, inna dunia mal'unah, sesungguhnya dunia mal'unah. Nabi tak kata sesungguhnya dunia, tapi inna dunia. Nampak? Bukan kurang, bukan main-main, sesungguhnya dengan tauhid. Bahawa saja dunia ini mal'unah, kenalanah. Benda mana kenalanah? Kenalanah maknanya dibenci oleh Allah. Jauh daripada kasih sayang dan rahmat Allah. Jadi kita, tugas kita, pastikan diri kita jangan termasuk dalam golongan dunia mal'unah. Kenapa dunia ni mal'unah? Nak tahu? Tengok belakang. Mereka orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang mengajar agama. Orang yang mencari agama. Maksudnya, dunia yang tidak membawa kepada akhirat, waktu mal'unah. Kalau dunia itu boleh membawa kepada akhirat, tidak mal'unah. Walaupun kereta mewah, dia beli. Nah, beratus. 650 ribu ringgit cash. Nah, kalau bayar muka 115 ribu. Nah, kalau nak pergi berabus, kalau bawa 15 ribu, kita kata berabus. Masih berdekat setengah juta kereta, tapi waktu masih itu akhirat. Kasih every bro, dua kasih berapa beli? 3 butir 10 ribu. Tapi dah pergi masih. Padahal pergi cari makan pagi petang, lepas tu waktu siang nak makan ni. Itu dunia. Jadi dunia bukan nak kabur mewah. Dunia benda yang tidak membawa kepada akhirat. Walaupun naik onda kabur, pasti kabur. Jadi kita pastikan dunia kita dapat keberkatan daripada dunia. Lepas tu antara Nabi pun nak sebut banyak dunia yang saya suka, yang aku suka. Dan di antaranya, ia juga minyak wangi. Nabi suka. Dia betul-betul ni yang minyak wangi Nabi suka. Perempuan Nabi suka bukan suka menorak. Dia suka perempuan yang menorak perempuan. Dia menghiburkan. Terus-terus dalam itu tak mana. Nah, al-mar'atu salihah itu dunia. Nah, Nabi kata dunia mata wa khulun mata mar'atu salihah. Dunia ini adalah harta benda. Di antara harta benda yang hebat, yang mulia, yang baik, isteri soleh. Nah, lagi dalam hadiah yang Nabi cuba, rumah yang luas. Dunia yang dibenarkan sama. Rumah luas tu ni, rumah luas tak sepi. Kalau sepi anak tidur tak boleh. Nah, bilik pun tak cukup. Bagi rumah itu luas, maka itu adalah dunia yang baik. Nah, kadang-kadang rumah ni numpang, numpang rumah kan. Nah, bila kita numpang rumah kan sono. Sono tak tak? Dah sono, hidup pun dah bersegala. Nah, nak baru kahwin, kita tak ada lagi. Nah, bayar mas kahwin lagi, dah boleh habis di sini dalam kan. Nah, dah mas kahwin sini berapa? Ada lagi. Mas kahwin, ha, ha, ha. Sepuluh. Puluh lah. Ha. Puluh tu lepas SPM. Kalau waktu duit nampak di sini bagi awal. 20. Nah. 10 ribu. Dua kali SPM lepas. 15 kali. Nak pergi rumah tak ada lagi. Balik duduk rumah. Mertua. Nak lupa rumah. Mertua tu. Jauh mertua anda pergi ke ekspor. Dia ada duit tak. Nah, akhirnya wadi ipok lebih dua. Kali ni nantu nak berjalan. Takkan nantu nak nyamuk nantu tidur dua. Apa tentu? Dah. Jadi menyusahkan. Maka Nabi kata dunia yang baik rumah tu lebih. Lepas kita tengok orang rumah besar ni rumah. Ini dunia ni. Ya, kita akan serupa hidup ini. Ulama tak rasa gini. Faham? Dia rumah besar anak dia kata. Eh, besar makan ni. Bila kita rumah. Dah 13 minit 4 kau. Anak 96. Tak ada lagi kalau lagi. Dan jadi buka. Dia tengok akan. Nak ajak keperluan. Nah. Ada yang berjumpa orang besar. Tu baru tidur. Dah bersiang ni kita panas-panas nak ubi baju. Nah. Dah kami bersetua aja sejak buka ni. Cuma ubi. Dah buat pulang. Dah panas. Pasal sekarang mana? Panas baru mana? Cepat ramah. Nah, sikit hidup sekarang. Tak nak sama sikit. Bila ramah ni, kuat. Tubuh itu tanah. Tapi sejak ya. Balik kadang, kita balik sejuk kan? Betul tak? Dah lama kita pergi pukul 1:30 lagi. Nampak? Jadi kadang-kadang tumpang orang tua dalam panas-panas tubik luar dalam sini. Dalam panas. Tubik luar pula. Nah, dah pukul batu tu. Ya. Nen, mertua pula nak duduk luar tengok anak nak kawin juga. Sudah, duduk dalam bilik juga. Nak bawa lagi nak pergi mandi pun payah. Dah pergi air tu. Nah, kalau nak pergi mandi dengan eh. Tapi jalan kita. Pria, kita lah nak tu. Ha. Masalah. Tu siang kena pagi, subuh cuma. Nah, atau malah kami. Lagi cuma aku lah. Nak tu nak mandi dulu. Nah, nak tu lah sebab. Sahaja angkat rumah di dunia dengan darah tiga tiga rakaat ibu-ibu dah tak kata tumi tak kena asal tuan razi lima setengah sahaja angkat rumah di dunia ni aku dah siku pula dah tak kata tak kata wasuah kena kata tu ni syaitan al-lazi waswisubi suduri. Nah, video dia meniup waswas dalam dada manusia. Nah, dada tujuh suku. Nah, baru besar mandi duduk nanti. Dapat cukup di tangan-tangan. Dah main air. Nah, tua macam lima nama apa nama. Nah, ini masa ada. Lupa aku kan? Nah, bapak orang juga juga. Nah, jadi dunia yang suka ini nanti, rumah keluar. Tapi bila Nabi wafat, orang kita tengok rumah Nabi, sepi. Tak macam yang Nabi ini, Allah tak beri. Tapi untuk rumah, tidak akan rumah. Tak Nabi pun yang berdoa Allah mahasih miskinah. Nampak wa amikni miskinah wa humya maknya mahal masyakin. Hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, bangkitkan aku daripada masyarakat dengan keluarga miskin. Allah makbul doa. Bila Nabi wafat, apa kita tengok Allah SWT? Nak tengoklah hasil sendiri. Jadi dengan kami pemimpin dan menteri dimatikan. Kami tengok Allah dia, hati-hati masyarakat, kita tengokkan Allah dia. Oh, kelah Allah dan menteri. Tak masih hidup pada pagi lagi. Bila masih orang kita tengok tak? Oh, bila bilik 60. Tak, ada pola renang. Dan pola renang besar tu bukan untuk dia, untuk orang kaki. Emak tanya dulu, cici bini sanja kat kata dia muda. Eh, masih ni kita. Bila kat Rusia. Mereka ni politik tak. Orang kita tengok kan tidak. Maka sahabat-sahabat pergi rumah Rasulullah SAW. Ada tiga lagi Nabi. Yang pertama, bijanya daripada tanah liat untuk isi air yang dibutuh. Yang kedua, ada sisir Nabi Masikah Ambul. Sisir ini sikaran. Yang ketiga, ada satu kirmi ada pecok untuk Nabi tengok itu. Tak lain ada. Satu riwayat kata, ada sisir lagi Nabi selimut. Selimut ini buat yang terjadi kain sangat terang. Dari Nabi tutup kaki pada nampak. Tutup pada kaki kena tutup sujud. Pasal pendek makan. Nampak? Itu Rasulullah. Nah, bayang kita, gedungnya itu. Nah, tengok kata air itu kita. Dan Allah kuat. Nah, Nabi makan yang ana azilu fil ardi aku makan di atas bumi. Kata anak bagaimana? Bukan kita kena makan tahanan. Tak ada makanan. Dia pergi makan. Tapi susahnya Rasulullah SAW. Anak-anak tidur ke laut. Dia aku jadi makan juga tak rasa. Umar Nabi dua pasti tak ada masjid. Dia ada yang disini ngantar. Latarlah ada masjid. Duduk ada anak. Dan kita lah tetapkan makanan dalam tak. Masih-masih rumah umur orang duduk. Memang kosong tak? Oh tengok Allah beri makan tu. Kata pengen-pengen. Lagi kata, oh, usisik baru. Al-Mali baru. Dari mesin baru. Betis sejuk baru. Mesin masuk baru. Mesin no baru. Semua baru. Dah. Kata mesin makan saja. Tak ada apa-apa. Cahaya pun mengatur. Dah. Kamu-kamu yang makan dalam tadi, tahu ke mana guna. Dah, ini nanti mesin makan. Kau kuat macam mainan tu berlaki ni okey nah, tak ada hak tu lah kau kuat jangan berhati hati lah bukan orang kuat sini ni kita ni yang kuat pemata tau dah menci makan lagi boleh makan lagi dah beli lah kita ada alam menci beli alam menci tak menci beli sahabat kosong tukar orang kosong jadi pakai kena ada bunga-bunga sikit. Ada bunga-bunga pula kalau bingkang kosong boleh plastik tak boleh kita bingkang. Ada gendang-gendang pula ada kata. Sudu kalau kosong boleh tak kena ada bunga-bunga. Kena kamer yang merata. Haa itulah kita. Tak apa salah. Ada salah. Tapi ibadah Allah Rabbi. Cahaya tu. Nah hal itu dah boleh. Nah. Oh. Ni mayang pun oh, Ustaz. Sudu ingat kapit. Nak kapit sudu. Nabi bila sudu bangun Nabi sabu. Pada masih bila salam sahabat kata masih keluar jatuh daripada muka Nabi bila Nabi ambil tangan ayat yang mulia sabu tak pada bekas pasir ada. Nah oh ni putih ni kapit ni beli sejadah kat Turki bagian semayang tajuk banyak ada kapit empat tangan tu tujuh tu tajuk banyak kau seminggu pakai Rabi Atul Adawiyah satu malam 300 rakaat. Baju tu puan. Itu jatah. Nah, minggu dua rekaan. Tengok jatuh, siung, lupu. Dua rekaan. Dah buat cetok. Tak apalah, dah jangan buat maksiat. Janganlah buat kotor. Dah. Kalau kita dah buat, kena boleh tak ambil. Dah hasil lapar tu. Ni lapar tu pun tak itu. Enggak makan yang tepi ada apa depan. Hai, jangan salah. Bagi tanah kita tolonglah. Nah, kalau musafir ada pilihan, kita boleh cerita dia musafir. Nah, tak ada masalah. Takkan semua musafir, kita biarlah. Nah, dah musafir. Nek, tengok muka sini apa? Ha? Ha. Orang Pak Madri, baru siapa dekat Maini, dekat Jaya, dekat Mok, nak cari parti. Nah, nak isi barang dalam tu tadi, bila orang Paisa, orang Paisa, baru nak bayar. Tak ada satu waktu. Tak ada tiga, satu waktu nak semayang, mengajar, menteri, malam menteri, muka sejeng. Nah, di mana sejeng, muka menang. Cepu yang dia sebutkan, Tuhan pun dan api dengan bersama. Tak ada pun dengan bersama. Ha. Maka dunia yang dicipta, dunia yang menghadang kita daripada akhirat. Sekarang ramai orang, dunia dia telah menjadi nampak berosok dan memusnah di dunia. Tapi kita tak tahu sebab kita nampak comel. Nah, kita tak nampak akhirat dan kau dapat dunia. Oh, gaji 15 ribu sebulan kau. Kau hati dah payah kau. Nah, kerana diri, kerana harta, kerana jawatan, kerana apa, lalak dan waktu kata orang sedang kalau tengok ramai dia suka di masjid, suka di surat, suka di balas al-mu'min hikmatuhu ilal masjid wal-bahar ibu hikmatuhu ilal asli wasyid. Orang terima cita-citanya di masjid, lembu nak kabin cita-citanya nak gali masjid. Dan jadi kalau jenis tak ada ke masjid, tak ada juga, tak ada pada sah, kita pasti tolong cari makan, cari rezeki, betah balik di macam kanak bini. Tak ada aku nak ajar jamah ke, jasirah ke, usrah ke, paikah ke, usulutik ke, tawih ke, tajwih ke, tak peduli. Jadi kita cari makan untuk besar kanak bininya saja, itu anak-anak. Ha? Tak kira pasal satu. Eh, tak ada yang nanti gitu, doktor tu. Tak ada tiga, langsung besar. Tunggu doktor makan, malam aku itu lagi. Nah, boleh ada 2,000 doktor makan, doktor biasa boleh 2,800. Kalau makan, tinggal siap. Tak ada kita meninggalkan rumah Allah. Sampai jadi bodoh, jadi-jadi, dapat begini. Pelajar agama dengan pelajar ilmu dunia. Belajar agama wajib, belajar dunia harus. Ulama tak kata anak belajar, belajarlah apa mana-mana luar negara pun. Siapa kenali tujuh, tak ada. Tetapi bila meninggalkan belajar yang wajib, situ sama. Ha. Oh, kalau belajar akademi, baca buku apa? Dia penting anak dia cemerlang dalam akademi. Sini lah, di mana ibu bapa dia belajar? Dari baca televisi. Dalam TV dia buat drama, dia buat cerita. Kalau orang belajar akademi, maksudlah yang dipuja oleh masyarakat. Nah, kalau agama, dah orang cacau. Maka berpuluh tahun, mak ayah tu tengok, kita duduk tengok TV, kena racun. Bila kena racun, tu nampak dunia saja menyeramkan. Akhirnya tengok penyayang. Nah, oh, kalau belajar dunia. Nah, siap boleh sambung lagi, boleh sambung lagi, boleh beli pijil, boleh cari pijil, ibu piti. Nak sambung belajar dunia. Kalau belajar akhirat, boleh. Dah buka pijil. Dan ni, berapa orang daripada anak-anak kita, salah pula makan. Salah kali makan setara, ramai. 3 lebih. Faham? Kalau 4 kali piti anak-anak kita, ramai. Tadi kita menyebut jari kaki, jari tangan, sudah cukup. Dalam halang orang tunggu. Jangan. Pasal kita semakin tidak cakna dengan ilmu agama. Dan kita sekarang tidak ahli. Nak ni bodoh, tu bodoh, ni bodoh, ni bodoh. Banyak bodoh kita bodoh. Yang kita, yang itu. Kalau kita tak belajar agama, saya mahu 7 tahun itu ada. Mahu sekarang. Kamu 7 tahun dulu, kita belajar Al-Fatihah, kita belajar tafsir, kita belajar hati, kita belajar sufi, belajar nahwu, belajar maaf benda ni, balaghah. Sekarang kita 25 tahun lah. Allah antik lah. Nah, tapi kita tinggal. Masih tidak punya. Nah. Dan mana belajar ilmu dunia kita sana? Munafak diploma ke, master ke, degree ke, PhD tak tak sana. Yang sana meninggalkan belajar ilmu. Ilmu agama untuk selamat di akhirat. Ilmu dunia untuk senang di dunia. Belum tentu senang, tapi ada boleh senang. Maka kita duduk di dalam dunia dua, kita kena ambil. Tapi kan iman Allah lah. Kata Imam Syafi'i, iman Allah lah. Di dunia, fa'alaihi bil'anmi. Warahmaman Allah bagi akhirah. Fa'alaihi bil'anmi. Siapa nak kesenangan dalam dunia, kena ada ilmu dalam dunia. Siapa nak senang akhirat, bila ada ilmu. Nah, jadi dua ilmu jadi tali di dalam. Nah, kita nak jadi kontraktor, kita ada ilmu. Nak jadi banker, kita ada ilmu. Nak jadi accountant, kita ada ilmu. Tapi kita tinggal ilmu akhirat. Nah, oh hebat. Anak aku tiga beradik, belakang UUM. Dalam tengah, oh tengah, University of Petronas. Dalam kursu je ni, Lin Kowi. Oh hebat, hebat, hebat. Mahati tiga-tiga orang diri, dah ni nak baca Al-Quran. Dah boleh nak urut banyak mu'adal di suruh tu iman. Dah lewat benda, air. Degree ya. Dan tiap dia, oh ini tak belajar tu. Kak Nesti tak lajar, tak tanya. Kau patah lah muka-muka. Nak muka-muka dari mata si, dari hulu jenazah pun dah banyak. Takut salah jenazah jadi imam. Kata ulama fakoh, dia tak boleh jadi imam salah jenazah, anak mesti mati. Bukan terima. Nah, dan ini kan ada kan? Macam pandangan. Dah pandangan dia, mati-mati. Nampak? Sain, satu ada. Haa, situ kita jelas. Rumudi. Nampak? Anak yang menenang jasa ibu bapa yang balas budi. Ialah anak yang boleh beri manfaat pada ibu bapa setelah ibu bapa meninggal. Kalau boleh duit, masa hidup. Allah, anak Hindu bagi duit, kaya dia. Anak Buddha bagi duit. Anak Nasara bagi duit. Anak Majusi pun bagi kesenangan. Lepas mati, anak-anak kafir tak boleh dulu. Mati mak, jangan lewat jasa ni. Oh, kita tak tahu ni tanya sikit-sikit. Lapang kaki tak berhenti nak buat badan. Kaki nak gadak ada, kaki gadak ada, mohati. Dan kaki gadak ada, dia rasa gadak senyum. Kuk mata hati naik, eh dia ke? Baca rasa mata hati jatuh. Mereka rasa, eh, mana gadak tu baca kaki. Dan lagi kan, ah, padahal tak tahu. Padahal lapang-lapang orang, nyok dia. Macam itu, buat duduk naik dia. Dan berhenti nak buat itu. Kan? Dan berhenti nak umum banyak. Benda tak baik dia. Tanya mati. Nah, kita kita tanya dulu. Dulu, tak biasa. Dulu tanya tak biasa. Dulu cakap biasa. Dah kata orang mati nak buat balik banyak. Dulu macam mana aku tahu. Tanya anak lapang tadi, negeri lelaki. Dah pasti tak. Maka anak dia sama dulu. Faham lagi? Sama dengan hayawan. Sama dengan binatang. Jahe dengan bak, hukum-hukum agama. Dan lebih nah, tak ada kelebihan. Sia-sia membesarkan dia. Nah. Oh, kalau dia punya haji jangan. Tengok lalu kereta semua belakang beli. Nah, ini mesti sang Malaysia. Bawa kanji. Sikir sang. Siapa dah belum naik-naik pun nak kenal. Baru semua lagi. Oh, ini mesti up Colorado. Jauh kalau ada mata macam Robina. Nampak? Wimpa. Oh, Wimpa. Semua lalu sebuah lagi. Guilty of South Mexico. Oh, Wimpa. Oh, tu pula. Wajah. Nah, hukum agama tidak berhenti. Sia-sia pun terletak. Berpuluh-puluh. Nah, ribu-ribu kilometer belanja universiti, degree master PhD, bah agama mutan setiap. Siapa lagi yang tak letih bah agama? Dia orang yang bodoh. Nabi kata, nama adikai isu mandar dan nafsa, wa'amila lima bakar hamu. Orang yang bijak adalah orang yang tiada kekurangan diri dan dia bersedia atau menyediakan amalan-amalan untuk menolong dia selepas dia. Maka kalau kita tak tahu ilmu akhirat atau sebelum kita lepas mati, ini orang bodoh nama. Nah. Dan tak mau mandi masjid, tak mau mandi semayang. Padahal semayang mu'awak itu 27. Semayang seorang lah tu baik lah. Mazhab Syafi'i janganlah haram hendak mandi semayang mu'awak. Nah, kalau mandi 27. Semayang seorang rumah dapat satu. Nah, ambil ni, ambil satu. Buang 27. Nah. Kalau kerja kita nak 27 ke satu gaji? Kita kerja dengan satu syarikat. Nampak? Ha. Maka dia puasa juga untuk kita hadir. Kerana kita dulu dia nak lupa lah kita. Kata manager tu, tahniah lah pada hampa semua. Sebab hampa semua dapat kerja di sini. Kita ramai-ramai betul lah. Betul tak apa kita nak main-main kau. Lepas tu kita nak bilang gaji. Gaji lah dunia nak bangkakan. Amal boleh pilih. Satu bulan 6,000 ke 27,000. Kita nak apa ni? Kalau di Mu'ah, 27 tak boleh tak sebayang seorang rumah. Kita nak jawab kata, ambil 27,000 dengan 1,000, mestilah kita nak 1,000. Nak jawab gitu? Nak jawab gitu? Tapi kata 27,000 sebulan ke tak 1,000? Nampak? Kita jawab, 1,000 tak apa dah. Tapi kata, ada pipi tu dah. Apa-apa kau kat 27,000 dengan 1,000 mesti 27,000 silap-silap kita lalik 27 saja bukan tak kau dapat. Tapi nak lepas agak-agak kita nak sikit. Kalau terawet 28 boleh lapang 7 aja kalau buat lapang. Kalau ada satu kau ada satu rekaan pernah-pernah masih. Tadi kita bekerja dengan Allah sedikit, kerja dengan kerajaan, kerja dengan swasta, kerja dengan masyarakat tidak sebagai peniaga. Tanpa perlu, tanpa mana. Tunggu pagi balik malam, tunggu mana balik pagi, tunggu tengah malam, tak balik tadi. Very senang. Faham? Leisure. Pas apa? Ni. Tuhan manusia. Siapa yang selalu susah kerana cari duit? Dia tak ada susah kerana perasaan agama. Dia bukan hamba Allah. Dia hamba duit. Tak ada ibu memutri, sangsi, datuk sikit. Tak ada peduli. Orang yang dia katakan hamba Allah, dia selalu susah kerana hamba Allah. Hamba Allah. Hamba ini orang yang memenangkan diri untuk seseorang. Nah. Jangan cari duit dunia. Nak cari duit. Orang yang boleh-boleh itu. 10 tahun terselamat dalam 10 terkaya dalam Malaysia. Nombor tersorok nombor 10, 2 bilion ada lagi. Nombor 1 dah tak ada. Ha? Tengok sekarang 10 ranking paling kaya dalam dunia ni. Nah, yang tersorok dari situ ni 2 bilion. Allah Rabbi Fahim di 2 bilion. Boleh lah. Sini tak ada dia dapat 1 bilion. Ada? Tak, jom tengok muka bilion. Baik tak dapat 2 bilion. Dah mati mana? Makan sama dengan orang miskin. Tidur sama dengan orang miskin. Yang hebat sama dengan kita duit ni banyak. Makan sama. Jajah kalau gaji tak langsung je. Faham? Tapi makan nasi satu buku. Tahu? Nasi kandang. Dan orang kaya dulu bilion takkan makan satu buku. Sama juga kita jajah kalau. Dan orang ada dulu bilion makan tiga lori. Makan. Baru mah hebat tu tu. Tahu? Satu. Buku juga. Tak. Dah kata bundi je. Nampak? Makan air, cek air satu buku. Dah pun ada 2 bilion. Makan lah 15 roni. 15 roni. Penuh. Baru betul. Nah, sekali makan ikan 15 tak. Lembut pakai kau. Baru betul. Dia nama lah. Hijau. 8 jam. Kunyit 8 jam. Mereka ada 2 bilion. Hijau 8 jam. Jadi, nampak? Tak ada kelebihan apa-apa tu belum lagi mati. Nah, datang mati sama dulu. Nah, kain putih buku jadi coklat eh. Oh, nak pencuri, aku nak kaya juga. Aku nak kaya, aku nak jadi jutawan. Aku nak jadi bina ni, aku nak aku berapa, aku nak bina, aku nak apa. Tak boleh. Beberapa orang saja yang boleh. Yang boleh cukup, bila mati tinggal ke rumah. Rumah ni paham di bini, rumah ni paham di atas, rumah ni paham di habis di sini. Dan pun balik bawa boleh. Bawa kain putih. Dan itu, kita tak boleh bawa saya pun dalam tubuh. Banyak sangat. Lapan buah ada, Ferrari ada, lapan tinggi ada. Nah, mesti ada. BN tak pun cuba ada. Oh, banyak ni mesti. Nah, dah mati, tubuh lah saya. Ferrari 430 Spider. Nah, kata kamu, ada rumah kaya kan? Tak, tak boleh. Tema-tema ayah ni dia minat kerja-kerja dia tak mampu. Dia berusaha kerja. Lepas tu dah ni, dah tak memaklahkan dia. Dah berusaha jadi, tak jadi. Kita pergi ke dalam ibu. Faham? Next. Memari di sini ni, miskin dalam keadaan. Ganak pelajar bawa dia miskin. Sumpahnya dia jadi miskin. Dia pelajar tak boleh berbanding banyak. Tiba cerita kisah, mari miskin, raja miskin. Bangkit di padang mahsyar, datuk ke raja ke presiden ke, Yusyar Nabi Yawal Qiyamah, Koreana. Kata Rasulullah SAW, dibangkitkan manusia di padang mahsyar, telanjang pokok. Itulah. Yang tak banyak tiga golongan, yang pertama para Nabi, para Rasul. Kemudian, wali-wali Allah dan orang yang mati syahid. Yang keempat pula orang yang menggermakan pakaian di dalam dunia kepada orang yang berpakaian. Dia boleh berbaju di antara. Orang lain belajar. Tuan Imam belajar. JKK belajar. Habib belajar. Ketua Menteri belajar. Ha? Kasi Rahman Syaw dia kasi Allah kali ini dia bangkit belajar maju. Kita macam tengok kita. Di sini Nabi tanya. Dia budak-budak kan. Nabi kata tidak ada lagi nak tengok orang pasal pada masa itu. Hebatnya hari kiamat kita tak perlu dijangka cerahkan. Dan ni ha. Macam rumah pelakor rumah pelakor sendiri ni bila tu pelakor rumah dia orang pun dipanggil eh rumah pelakor bangun rumah pelakor dia tengok pintu dah tidur pakai kain terikat dia tak kat pintu kan dia tahu pun tak dipikir apa nak keluar dah pakai apa lagi dia dia balik dah pandang kan buka pintu ni kan dipanggil dia dah pukul dikir pagi kain terikat duduk suku jadi dia jangan bagi rumah terbakar. Dia baru tengok api dah hanya dia tak al-mari jenis rambut tak. Nah, dia dah fikir macam dia bertujuh bertiga. Itulah yang okey. Ha, kalian nak selamatkan yang lebih penting daripada itu semua orang. Setiap kalau lepas ini dia jadi bidiga, bau sudah baik. Pasal apa dia tak akan pasti dia terjun lagi. Pasal hebatnya, hari kita terbakaran tersebut. Maka itu hebatnya buruh hari kiamat dah perlu dikorang. Nah, anda cari harga kata mana yang boleh. Hak boleh betul-betul tu jadi manfaat kita. Ni kita boleh hari mana ni dalam diri. Mungkin kerana kita tidak menyetawan. Kalau kita orang 10 orang senarai terpandang nama terkaya di dunia kan. Boleh mari orang lagi takwa. Boleh tak? Tak boleh. Duduk punya Allah kuat di sini. No, duduk sudi ke tingkat ada. Gambar ada. Ha, kalian kaya telah memusnahkan diri. Nah, boleh-boleh tu tengok ramai-ramai orang kaya-kaya lawan agama, lawan Islam. Nampak tu orang lawan agama tu hampir lakinya tu berlaku tak ada yang duduk tak ada yang mana yang pangmalu pada hari itu harta tak boleh duduk. Adanya orang ada harta banyak orang jawatan menteri meskir ada pahala dia lakunya dia. Kita menitah di jalan. Dia main kau boleh jalan. Tak. Oh, hebat. Dan itu dia. Di bawah mana negeri. Dia bayar dalam set. Pasti dah bayar. Kita bayar. Tapi dah bayar dah. Di mana sekarang ni dah? Setiap hari saya nak umur dengan hamba ni. Hamba dia ni. Yang pegang tadi. Kalau dah ada. Dia balik ke Madinah. Masih jadi kalipok dan negeri. Kalipok sekarang risau dengan negeri itu. Faham? Jadi dia boleh kali kerja dia minta larang. Dia naik gili-gili. Jadi naik gili-gili. Naik sehingga umur naik. Ambil dia lagi. Bila lapar jauh tu. Ambil dia buat naik. Sehingga umur lagi. Hari. Eh? Dah sampai ke Madinah Musafir. Bila sampai gili-gili. Sehingga umur pula kena jenis. Dah sampai ke Madinah. Bagi aku dia kata tak boleh hasil. Pasal nak sampai. Jadi dia kata tengok saya juga datang keluar dari rumah saya mulia pada tuan saya nak umur kata tak boleh bila ingat kita nanti saya kena hengeng awak duduk datang pasal tadi saya duduk datang tengok tadi ha. Hebatlah hebat sedap kata apa dia tak pula tak pula tanya rektor lah apa yang saya tak boleh awak nak jawab depan Allah lagi. Jadi ni aku. Mudah ni ni aku bertang-tang dan negeri ni aku mengumpulkan dua kali. Tahu? Dan kita pergi jalan. Dia main kau. kita kena beri jahit, kena beri oleh blok itu apa? No, padahal yang rasa kat lagi betul lah. Kita ada diri ni, bayar orang tak lagi, bayar isu lagi. Kita nak kerja tak hari tu lagi. Satu tahun, kalau tiga kerja, bayar. Nah, tu bayar orang tak, bayar tu tiga kerja, tak sekolah itu. Bayar tiga lagi, bukan bayar tu lagi, tengok pula. Nah, apa juga, nak tapi itu lah. Nampak? Ada tulis, masih sungai petani. Nah, speed 90 tepat 60 ada jawab. Boleh kita tak tahu, boleh kurang 150. Nah, dah aku payung ibu-ibu dah tahu pasal budaya nengok lah. Dan ambil lagi. Maknanya kalau kita ni tidak ada di dalam dunia, Allah hanya satu persatu, satu persatu. Batuman ulia patut jubiha bila sikin. Siapa dilatih menjadi penguasa orang besar, dia tetapi sebenar dengan bisa yang kita terima. Dan kita dilatih takut. Kalau kita minta dilatih, kalau sangat jawatan, kita kena sebenar. Bisa tak nak kok. Dan yang tengok ramai mana naik jatah, dia sebenar. Nak kok. Dan akan jatah. Dia makin jauh dengan Allah. Orang makin benci kepada dia, dan dia makin jauh daripada agama. Nah. Saya kat budak-budak dia nabi pula dunia dia hiburan, dunia dia sokak. Kalau kaki bola ni dia bola ni. Tapi buat hai nak hijau bola, makan bola, minum bola, tangguh bola. Habis bola. Mampu ke aku bola kan? Dah mana bagian kuliah, mana bagian tersirah, mana bagian yang ilmu agama untuk perjalanan ke akhirat yang tersangat jauh. Pada laki kubur dalam lubang kubur dalam keadaan jahit. In awam tanda tanya ma'am rambuka wa ma'am nabiuka. Tadi lah jawab. Allah kata malaikat malaikat lagi cuma tanya ma'am rambuka. Dan kalau kita membesarkan dunia, perintah-perintah Allah tak peduli, takkan nak jawab Allahu Rabbi. Nah, tu orang demi jalu bonda tahu haji. Haji dengan bola, haji dengan badminton, bukan masalah main. Nah, main untuk berpeluh. Main bola, main badminton, main ping-pong, main basikal, main tu hoki untuk peluh dan datanglah kesihatan pada anda. Itu dipanggil riyadhah dalam Islam. Tapi main bola, main sepak bola bukan orang dapat lanjang. Nah, lapar marah aku ketak juga dapat tengah orang mayang, aku tidak semayang. Itu bukan lepas, itu pejata. Nah, kalau kita tak pernah ke Mumbai Malaysia, itu main Olimpi, itu main Dunia, itu orang berplan 4 hari lah ke situ. Baca Allah, ini lah. Allah tanya daripada lapis, kerana menteri sampai ke rakyat bawah. Siapa yang sejauh dunia di ketika akhirat, apa ni? Nah, kita tak tahu apa yang kita ngaji sekolah. Tadi dia 2 tahun. Kalau cocok, 6 tahun. Berapa dah? 8 tahun. Menengok kau-kau sampai sini, 2 tahun. 8 tahun, 5 tahun. 13 tahun kalau kita sambil-sambil dengan dia, kamu 13 tahun. Oh, tak lah. Betul tak? Mana? Pantai yang berjajah-berjajah menjauhkan. Kenapa? Kita daripada ibu yang sebenarnya patut ini. Dari dulu, kalau kita kata tak sampai kurang, kita tak nak sampai. Nah, dia baru SN, lalu di pulang-pulang pulang 2 tahun, dia ke pulang tahun. Dapat isteri lah 3 tahun, 8-8 tahun. Dan, habis pulang pada ni, satu khusus, satu tahun pulang, khusus pendidikan dan lain-lain, 9 tahun pulang. Nah, wakaf dia, 2 tahun pulang, 21 tahun. Dan dia buat PhD dah, 1 tahun setengah, dekat mana dulu. Nah, 22 tahun setengah. Allah 22 tahun dalam mengaji tafsir, mengaji takok, mengaji burkah, mengaji hadith, ya faham. Dan anda untuk kita faham manusia setan dunia alternatif kita sendiri manusia setan kita kata bila kita setan dia buat ini kita faham tapi kita dalam kita muasak Imam Malik Nabi bersama kita dan muhadir bahasa syaitan nampak. Apabila dijauhkan anda oleh seorang tu bila mengambil maka lagi tak syaitan. Manusia baru nak semayang, nak bayang minyak ke tasbih ke, dia tak bisa buat. Yang lain dia pergi makan di sana. Oh, bagi-bagi. Tak jadi nak selama. Maksudnya, nak. Kita, nah, kita lah nak nafsu. Nah, tapi hari ini terjawab macam mana kita tak tahu. Kita tak lagi kita beri orang orang. Kita ni kita lah nafsu. Sebab nafsu ni kita ni sebenarnya hati. Kita latih dia jadi hati yang memberi faedah kepada kita. Kalau kita tak pandai ajar, dia sekolah kita lagi. Nafsu kita. Yang mana dia tumpah dengan tuan nafsu. Sebab dia jadi ini elah, nak jadi senang, nak jadi kaya, nak jadi hebat, nak jadi jutawan, nak jadi ini, nak jadi ini, nak jadi itu. Tak ramai yang dapat. Yang dapat, banyakkan, dan harga kepada semua. Dan letak sini, tak bisa mana letak. Atu-atu, orang kita atu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Jadi, kita atu, itu cerita. Nampak? Atu cerita. Tapi yang kita tengok semua hantu berapa lagi? Nah, hantu dua ni. Hantu-hantu ni iblis tu lah. Dia dua ni. Yang pertama, yang ini nampak. Yang kedua, tak nampak. Yang paling bisa sekali. Menorak sekali, yang tak nampak. Yang nampak, tak nampak. Yang nampak, hantu mana? Orang aku panggil hantu lah. Hantu lah suwe, hantu kopek, hantu lah suwe. Hantu yang akan ada. Dulu-dulu zaman. Nah, bila disuruhkan Nabi Adam ke bumi dengan Siti Hawa, Allah sebut dalam kita hadis, Allah hantar jin-jin jahil ke laut dan ke seluruh sana. Nah, pasti tak apa. Jangan baju pun dulu tak bila kita tepi kubur aja. So, bila di suku nampak dengan meskian yang ini. Tiga hari demam. Masa tu tak. Faham? Nah, itu je. Nah, tapi aku yang paling jahat. Nampak? Yang membisik dalam hati. Nampak? Haa, membisik dalam hati. Yang dijelmakan dengan rupa hijab tanggung. Mu kalau pilih, mu kalau buat gini, bukti. Mu kalau tak dapatkan projek ni, bukti. Mu tak senang. Bila lagi tu nak kaya? Sapa kau? Hatu tu tak apa? Hatu tu yang. Next. Anak, ada anak sedang menangis, anak perempuan di luar masjid. Anak perempuan, dia menangis luar. Jadi pada ibunya, tolong ambil anak ini. Nak kenal anak ini, simbol mes dia warna merah, dia pakai jubah hitam, tudung putih. Menangis luar di luar. Hilang anak. Jadi kita cari dalam kehidupan dunia nak senang. Eh? Tak ada masa ada pun nak senang. Tapi jangan sampai susah di akhirat. Tapi Nabi kata, ilah sikra Allah. Mereka orang yang ingat Allah. Orang yang berzikir. Sebut dalam hadis matal dani yasurubah waladhi la yasurubu kamatal hajirul majid al-kamah khawadah. Bandingkan orang yang menyebut Allah dengan orang tak sebut Allah. Seperti orang hidup dengan mayat yang sudah mati. Orang yang tak berikir adalah mayat-mayat yang berjalan. Bapak ni mayat. Siap masuk air ni mayat. Nabi kata mayat-mayat yang berjalan. Tapi dia sebab motor kita, dia sebab menangkan kita. Jenis tak zikir Allah, orang tu mayat. Zikir ni benda mana? Zikir ni maknanya kuat benda-benda ataupun dalam keadaan tak lupa Allah. Maka orang tanya ulama, zikir betul yang paling hebat. Ya orang yang mengerjakan solat, dia telah dikiri sebagai azzakirun Allah. Orang yang menzikirkan akan. Kerana dalam solat dia ada takbir, dia ada ta'arif fitah, dia ada fatihah, dia ada tazkiyah. Dan dia ada istighfar macam-macam. Sebaik-baik zikir, diri yang solat. Baca nak zikir, nak tazkiyah, nak baca Quran. Semua dalam solat. Nah, kita pertahankan solat fardu saja. Buat apa? Tamu masuk dengan ke. Kalau solat subuh tu sunat, tu imam tak semayang. Kau lapang tu imam kamu. Oh. Nah, pasal sunat tadi, pasal buah ni, pasal buah haji, takut juga meraka. Tak apalah, takut meraka pun. Kati Manawi bukan biasa ikhlas martabat itu. Tak pula saya ikhlas. Fattah naru nabi wa kuduhan nasu wa hijau. Nampak tak akan takut kepada api neraka. Allah sudah takut kepada neraka. Dan ulama kata ikhlas dah takut dengan itu. Tapi ikhlas martabat itu. Tak apa martabat ada. Asal duduk dalam itu. Kita nak martabat martabat ini. Masuk dengan itu. Bawa-bawa dengan. Nah. Kalau kami jadi kami pada ada orang api Jepang itu kami termasuk api. Siapa api kami tidak masuk? Tidak. Dan manusia jangan tanpa dapat sengaja masuk dalam api. Jangan bodoh dari mata kami itu. Jangan semayang. Tiada orang semayang mana ya? Tidak apa biasa. Oh, dengan perasaan. Masuk api ni api ni. Kambing yang bodoh kami, tapi kambing yang pasti tak jauh. Bodoh untuk kami, tapi kambing kita juga masuk dalam api, dia tak masuk. Padahal kambing itu memang bodoh. Dan kami kambing lah, kambing yang paling bodoh tak masuk. Kita buat palingan kambing bodoh, belum kita. Jual yang paling bodoh, kambing itu baru matang. Kambing yang paling bodoh, kurang-kurang. Kami yang paling bodoh pulau Minang. Kami yang paling bodoh balik pulang. Nah, nanti dua-dua yang paling bodoh Wipo. Buat palingnya kemana untuk nampakkan kami yang paling bodoh dalam pulau Minang. Menang ekor itu. Kami yang paling bodoh suruh masuk dan api. Kami masuk dong. Dah masuk itu. Tapi manusia dia sayang makin bodoh daripada kami dua-dua paling bodoh. Betul tak? Cuba hakikat. Kalau dia pasti kalau makan kalau ada kita ibu kalau dah semaya, tanda neta. Bawa tali mana neta? Hebat dia anak muda tu, profesor, dekan, itu ini. Kalau sangat tidak sangat pada perintah Allah masuk dalam hidup dia. Nabi yang akan dibukakan di tempat mana mana. Al-Jannah itu mudah, walau jaya anda. Apa sih? Surga untuk yang sangat rendah, walaupun kulitnya hitam lagi sampai api. Wanau yang mati dan neraka untuk orang yang tidak taat mereka. Walau kala sajidah kurasiya. Walau kepada Nabi Sayyid, kepada Nabi. Tapi tak taat kepada Allah. Maka tempatnya ada neraka. Kita pernah Nabi yang hebat. Sekali kita pernah naik sama je. Kita nama cukup ke, cukup ke, nama uang ke, megah ke, ucit ke, cip uang ke. Semua itu memang ada kelebihan di sisi masyarakat. Dalam nas, tak tahu. Dalam nas, kata, Afdalun nas, Quraisy adalah manusia terbaik. Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kebenaran Nabi masuk dia ke kalau dalam perintah Allah. Apa tak kita dayu hafra ceroy. Tak pada lima lagi masjid. Orang buat besar-besar molek-molek tak lima. Bodak uji jadi kiyo. Tiga kali uji lewat lima. Naik pak, putih tambah, 40 ringgit orang. Nah, bayar duit hotel dia, tidur surat, tidur surat. Bola bawa, main. Kalau pinang lawan, segan. Jangan beli, suka dia. Ligu selok, beli dulu. Atas pada, pokok pinang. Muakil lepuh minyak itu lah ini. Bocok ada di tunggu. Tak tak kira lah berapa. Haa. Buat biasa orang ini. Orang ini pun. Buat ini. Putih surah. Hitam surah cap. Muka belum cap. Betul tak? Dah lepas cap. Haa. Sudah saya bersumur. Saya ada dalam empat perkara itu dia. Akhirnya. Dah kena cap pun. Dah lalu mesti. Betul tak? Putih surah. Hitam surah. Buat biasa. Buat kasih bodoh itu. Bila hari kita menuh ke 3-4, dah cat rata muka. Tokek kan tak? Tokek tak? Haa, tu! Tiga tu! Kalau orang kita tengok pada. Kita mungkin ke lupa. Nah, tak nak buat buat. Tapi dah nampak akhirat. No, dekat semua dengan masjid. Nah, dalam perumahan tu ada masjid. Perumahan tu 800 unit. Islam pula ke? 20 orang panggil menteri, 20 orang panggil juga. Kalau lain itu macam majusi, nasoro, buddha, etis, komunis, macam-macam. Padahal mengaku Islam dalam. Tak apa, dalam lain-lain yang tiap-tiap, masa kita ada. ada tiga sih, ada tiga bilang, ada tiga jauh. Puan-puan nampak juga, seminggu sekali muka dia balik kuliah, atau balik semua. Kali ini tiga jauh, boleh tahan, jawab. Setahun sekali, nisku siapa? Nampak? Cari dia, tak dapat lagi. Tak dapat. Tak dapat-dapat lagi. Potong harga lah kan, gitu kan. Dapat-dapat kita. Kalau hanya dapat, sekarang dia beri mahal dapat. Tak padam. Nah, tak padam lagi. No, orang yang paling kaya tu. Dato' pagi di korong. Waktu, bisa dia. Korong jangan main. Raja pasal Raja Saudi kata. Nah, Raja muda tu. Apa benda ni? Pasal di UAE. Dia klik kereta Audi AC. Di tepuk di Jerman, Islam Bego. Bodi Islam Bego. Faham? Tengok dia memang tak mampu buat ni. Korong memang kereta kuda semua man. Orang kali dalam kubur dia jumpa kereta kuda je. Semua sonik man. Boti man, kering man, kesi man, supaya bakar man, saya man. Kereta kuda man habis. Saya. Dari itu baru kaya semua. Dari sekarang. Dalam api dengan kereta. Duduk ini yang suatu. Nah, kita baru pakai motor tangga dah bagi masjid dah. Nampak luka nak tu. Baru pakai kasih dah bagi dah juga. Lalu kasih tu masjid. Eh, punya rumah satu. Rumah Allah ni. Bukan rumah berimam. Dah, mari lah. Orang tolong buat ni di masjid. Tolong bubur tu. Tolong masak kapek. Tolong letak ekor. Tolong masak kipas. Bila senang. Tak dia satu-satu masjid. Lagi jawatan masa pulak, buat pulak kuliah, tak mampu kuliah tu jemput orang pulak, pisang wakil pulak, diambil pulak. Muzlah nak hari ni no je, tak payah keluar kesek, dah hari ni juga, patah daripada tu. Faham tak? Jumlah kami silakan. Nak, orang kafir ni pergi kat agama ni. Ni tak hari nasuh ni je. Nah, macam nampak hari ni tak nak tengok main mesti. Biar mampus. Oh dia. Pejar. Tak tahu dah sibuk kerja apa. Laju saja aku pancik ni tak tahu pulang ni. Biar mampus. Kau cerita. Jangan main-main. Cerita. Iklan dia tak. Dah ada. Okey tak. Dia buat macam jaman sekolah. Dia buat lah. Cerita. Kalau mumpul cerita tu lah. Beki pelanek. Belum makan dapat kebunan kebahagiaan di akhirat kalau tumpah negara rumah kukuh. Ha. Dia ni kalau berkata-kata tu lah buat jambah tuan sudah dari jahat semua. Siapa dah ada tak tahu hari masjid terbencakan. Cahaya mereka kapu ni. Bukan kita nak ini orang. Manusia tadi memang telah terhina. Illa rizal Allah mereka orang yang ingat kepada Allah. Nah, ada hasil, ada hubungan, ada pertanian, ada ni, rasanya dengan rumah-rumah. Ada cita-cita. Malaysia masih ni, ada ustaz imam. Ada cita-cita. Aku bawa aku terima. Dah, Malaysia. Malaysia lagi kumpul. Lusia jumpa datuk ni. Itulah yang di projek ni. Alah, ya pun faham. Tengok saya. Kalau tu, projek apa? Ni, gue ni tulis rimpin. Ulang jauh. Dah, bila nak lagi masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa? Jam ni nak mak main suruh di demo ni. Bapak minta mesti. Bapak kan mana waktu dah bapak cerita apa pun nak buat jalan. Apa cerita? Jam lah. Tengok mata dia nampak. Seperti aku macam nak nampak. Nak mati baru balik itu imam di demo. Kali nak hadirkan umroh itu. Maka saya rasa balik, tak hanya langsung. Bila nak mati masuk kubur, panggil orang mati. Agak terimam terbaiklah, insyaAllah lah kami pilih satu depan insyaAllah kami. Lepas tu kita imam macam, mampu pilih lah, mampu ni. Aku kasi jangan kita main gura-gura dengan benda agama. Allah bagi kita banyak lah. 8 jam untuk cari dunia, 1 jam lagi untuk akhirat. Cukup lah, 8 satu, dia kira menang akhirat. Tapi kalau main bola, 8 satu kalah. Kalau tutup, itu bola. Main bola lah, benda 8 tu, pada satu. Satu cukup, dia ikut sini. Bila tiup sila puluh ini, kau kena 8 satu, minta lagi. Jujur kat tu, ramai. Lebih kata, bahasa tak keluar daripada pantai. kan? Faktanya 8-0, 8-1. Jawab kalau dia kata, bukan dia nanti. Dan dia kata, dia nanti kepala otak. Penalti ni 8 lama ke lah. Baru penalti dah mula 8 lagi. Tapi dah tak agama. 1 jam kita cari agama. 8 jam kita cari diri. Di diri sendiri. Di sisi apa? Ha? Tiba-tiba 1 jam pun tidak. Ha? Ini jahat yang bagus. Dan dapat wanya kau. Dah yang ni masuk dalam. Soalkan, soalkan. Nah. Katilah, mungkin abang mak kamu tak nak pokok. Eh, mati jauh, tak. Lepas tengok rezeki, mati. Nah, pasal orang-orang mati. Mati dalam keadaan membawa kredit yang cukup untuk diperajakan di atas pasal Al-Fatihah. Tapi kalau masih bising, hanya ada duit, takut-takut dalam bank, aku berbicara, aku minta pelincang dengan pokok. Gaya panjang perjalanan di alam pasal. Bukan sekitar sepeda. Dan, jadi ada banyak soalan kita kena berhenti dan terakhir. Soalan ini lebih kurang 40 minit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada hadis tadi, iaitulah jangan kita lari daripada tiga golongan. Yang pertama, zikir Allah, orang yang ingat kepada Allah dengan solat jemaah, dengan hadir kuliah. Dia tak dapat terakhir tapi hadir wajib kita. Nah, dasar kebunyi, dasar kebunyian. Dan inilah tanya kita kasih kepada Rasulullah. Kemudian orang mu'awa'aliman, orang alim. Kita tak mampu nak jadi orang alim. Orang mu'awa'aliman, belajar agama. Jangan putus. Di mana kita belajar, belajar. Kenapa? Ya. Orang cari agama untuk dijemput. Cari agama. Di Kanada, orang mu'awa'aliman. Di Brisbane, di South Africa, orang cari agama. Itu duduk tu di negeri yang Islam yang banyak kuliah, tiba-tiba kita jari itu satu buku. Jadi sebelum kita baca soalan, kita lancarkan tabung pembangunan masjid At-Taqwa saham akhirat untuk membesarkan dewan kuliah untuk muslimat dan muslimat ini kecil sangat. Dewan kuliah semua dalam seminar dan pusat kita nak buat unit dari bisnis dan untuk kemudahan penduduk aman. Dan jadi jalankan petok tu, biar benar petok ambil petok lain pun. Nah, bila kita mati tadi semua, kita tinggal 20 ribu belum tentu anak kita sedekah untuk kita. Nah, kena boleh isi. Ini lupa supaya kita korespon. Ini gelap lalu kita kering duduk dalam dunia. Nah, jadi apa kita boleh belanjakan dulu? Pak kita makan, jadi hancur pak kita makan, jadi nanti wama sodakta, wakata tabbaita, pada kata ia akan bersodakta dan derma patut kekal bersamamu, sapa mengunitasi atau mustahil masuk ke dalam syurga Allah. Dan, di kawasan mana, biar kita menang semalam, di Yang, nah, di Yang, pondok syakir Yang. Tengok bilang lagi, kita balik dah, 18 minit. Masih tu tengok bilang. Nah, dan, orang Yang semua. Kerana itu kampung hulu. Nah, ini jangan buat komen. Kalau saya 18 ribu malam ini, kita nak 30 ribu. Nah, 18 ribu malam ini. Dekat 1 ribu. Dah tak berbulan. Wallahualam. Kita tengah bina mana 18 ribu. Cek 30 ribu pula. Dah cukup tak ambil lagi sebab buat balik. Tak ada apa Tuhan mati balik. Paling sikit Tuhan kata 10. Rezeki kita semakin kuat, semakin kuat. Kita tak ada. Tak ada duit, derma. Demi senangnya. Nah. Baik, sambil jalan petok tu, kita cuba menjawab soalan yang diajukan di hadapan. Kotak tu pusing balik. Jangan tunggu balik sana. Pusing balik dua kali lalu. Bagaimana dengan pandangan kita berkenaan kaedah belajar ilmu tauhid? Sama ada tauhid hukum yang berdua asma wa sifat atau tauhid sifat 20. Nak dengar balik, ya? Duduk pada orang ni kata tauhid sifat 20 tu. Orang ni kata tauhid rububiyah kuliah tu. Jawab dia dua-dua tu. Kerana dua-dua ni aliran ulama-ulama hadis sunnah wal jamaah. Jadi ni semua ni bukan tauhid. Ini adalah sebagai jalan untuk mendapatkan tauhid saja. Yang kita nak tauhid kepada Allah. Zaman Nabi itu tak ada pun sebut sifat 20, wujud, hijab, mabok, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan tak ada sahabat duduk Nabi Mahdi dan Mahdi Tahrir Ismah Umat wa Sifat, Mahdi Tahrir Kemudia, Mahdi Tahrir Kemudia. Tak ada. Dan berada ulama kuat untuk menunjukkan kita belajar itu saja. Faham? Sama ada kita cara salah atau cara salah. Sama ada pasal setai sifat 20 atau Tahrir Kemudia, Kemudia. Kedua-duanya untuk mentauhidkan Allah. Kita nak hijau daripada pelajaran. Ini hanyalah jalan untuk memudah. Siapa mudah cara tauhid sifat dan mudah? Silakan. Kerana itu bukan tauhid. Itu hanya tipu untuk dapatkan tauhid. Yang penting setelah kita belajar, kita hanya Allah yang berkuasa. Allah yang paling hebat. Allah yang hidup tidak mati lama-lama. Aku hanya takut kepada Allah. Hak tu penting. Soalan seterusnya. Sistem mengajar IPT sekarang mengutamakan fardu kifayah, memandang ilmu fardu ain. Apakah pandangan Ustaz? Tentu ilmu fardu ain tidak sendiri dengan belajar. Jawabnya memang betul seperti itu. Bagi banyak sekarang, orang suka bincang perkara fardu kifayah. Dia bahas kerana masalah-masalah. Dan yang masalah itu bukan fardu ain. Masalah sanad dan sebagainya. Dia fardu ain dah pahami cakap hasanah. Nah, cakap masalah martabak-martabak di dalam tanpa tahu. Padahal orang tak tahu, orang berdoa tidak buat. Nah, ini kesilapan. Lepas itu kita nak belajar sekolah atau anak 7 tahun sekolah-sekolah. Jangan lagi anak 7 tahun masuk SKN. Saya kira sebab itu lah, pasal dekat SKN, faham SKN, memang tak boleh. Tiba-tiba dalam agama, tapi ini tak bukan. Dah. Dah faham kalau kita tak faham. Dari yang beda antara air musyamah dengan air musyamah, bercakap masalah sanak haji dan sebagainya. Nampak? Ini masalah orang-orang mungkin sekarang. Dia punya sudut tidak boleh. Betul kan, Pak? Tolong beri kupasan malam di sebuah syakman. Adalah kitab Jamal Fawali. Mengatakan sunat buat dia 3 kali. Tapi ada orang katakan itu sesat. Jawabnya, baca Yasin 3 kali bukan sunat. Kerana tidak ada hadis yang menyuruh. Sunnah ni hadis yang menyuruh. Walau bagaimanapun siapa yang baca Yasin pada malam itu dapat pahala. Ini jawapan ulama-ulama yang muktabar. Jangan kita tetapkan baca Yasin sebagai satu kemestian. Jawapan daripada ulama di antaranya Dr. Ahmad Syarfasi. Dalam kitab yang selalu nak kapitin, jadi rujukkan daripada ulama-ulama di Al-Hasyari. Apa dari yang mana kita baca pada malam di Syaban? Seperti surah Al-Baqarah, ke surah Yasin, ke kita semayang sunat ke, kita selawat ke, semua dapat pahala di sisi Allah. Jangan pada masalah. Faham? Duduk pada masjid ni marah Pak Umar. Duduk pada Syabah, satu. Pada ada ni, masih Yasin, dia dah susah sama ini. Bodoh kata ni. Faham? Kalian, ulama sosok jawab, jangan pada Allah. Amalkanlah aku yang kita nak, dapat pahala di sisi Allah. Faham? Kita masih kita tak buat apa, kita baca tahli, kita kata hari tak ada masalah. Masih depan mana masih pun, dua atau tiga kali kita ada masalah. Dan semuanya dapat pahala. Nah, ingat, pada tahun ni, tak payah masalah. Kita pasti yang pasti yang tapi jangan sampai baca setiap-setiap. Tak mesti tiga kali, dan apa sekali pun apa. Satu huruf pun mesti di sisi apa. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صدق الله العظيم اسمع نسينا دخيل يا بني فاده satu huruf dalam hadis tadi satu pahala dua yasin dua pahala satu huruf dalam hadis lain kata paling kurang kata 10 sampai 700 tuan-tuan 20 pahala satu pahala di akhirat kau lebih dari dunia orang mati. Faham? Lebih baik sebagai dunia dan isinya. Jangan lagi kita berpandang sebab waktu. Nek, amal kan amal satu. Bahkan kalau kita duduk semua begitu. Tak ada waktu yang masih tak kuat kami yang hutang ni. Sehingga kita bila, tu siap nanti bertemu dalam hidup. Isin, bayar. Tak ada sahaja. Oh. Kalau duduk dalam hati pun, telah kita ikhtikaf kepada Allah. Nek. Islam boleh berkembang dengan hanya mengamalkan sifat yang lain dan dia tak perlu pada sisi pemerintahan Islam atau pendapat. Dia nak pergi pendapat ni, yang pertama dia jaga benda tu ada nas. Kalau benda tu ada nas, pendapat tidak laku lagi. Maka nas telah wujud. Apa yang berlaku, yang dijaga dengan sedar Al-Quran dan hadis, mesti kita betulkan. Sebab tu kita kena ada iman. Iman ni apa benda? Semayang. Maknanya orang yang memimpin di dalam solat jemaah. Faham lagi? Dia memimpin dalam solat jemaah. Sebab tu bila imam rokok, tidaklah kamu rokok. Idarah al imam farkan. Maknanya kita makhluk dipimpin. Tapi bila imam malam naik di luar kanan, jangan. Kita tengok dia subhanallah. Imam tersalam. Imam yang sengaja setiap malam supaya isyak di luar kanan mesti dipecah. Tidak. Begitu juga dengan imam dalam kerajaan. Selama mana dia tidak bercanggah dengan agama, kita kena bersabar. Oh, Perdana Menteri ni kaki main orang tuan lah. Tapi dia berat tanda kat perasaan Allah dan segala. Sabar, sabar. Nah, tu imam macam-macam sangat lah. Dah lah selalu. Dengan tangan kita man ra'aytum mukarram fal yuwajjih biyadihi. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum gigi yang diperoleh dari mana? Gigi yang diperoleh dari mana? Yang diperoleh itu ketika mana mereka menggunakan kekerasan dan kelepas lingkungan bersih pada kami. Dia video-video orang subuh. Katakan orang subuh. Takdirlah polis di mana pun seluruh dunia ni. Orang subuh pukul orang. Baik, dia pukul orang tu sah lah pada cara. Dah sah pada cara, dia kira kuali. Satu yang betul, orang yang betul juga kuali. Nampak? Maka orang yang betul dan benda tu maksiat di sisi Allah, maka hukumnya haram. Wala la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Jelas itu. Tak perlu tafsir. Haram taat pada makhluk perintah yang berhakil kepada Allah. Allah haramkan kita tangani orang ramai, terutama rakyat. Rakyat yang membayar zakat, yang telah menyanjung pemerintah. Dengan diberi rakyat inilah, maka pemerintah itu senang tiba-tiba ditasok kepada rakyat. Hukumnya haram. Haram itu lagu mana? Dari kata simpan di Ahlindah, dua golongan masuk dalam itu. Golongan yang pertama, iaitulah pemerintah yang Tuhan beri dia kuasa. Tetapi, nampak ada pada tangan-tangan mereka itu kuasa, maknanya kekuasaan. Nampak? Di tangan mereka itu ada cepeti-cepeti ekonomi. Nampak? Maknanya ada pemukul, ada kezoliman yang memukul dan menzolimi rakyat. Depan tak bodoh. Min ahlinnar. Golongan ni sama ada yang tukang subuh dan yang menuduh perintah. Min ahlinnar. Min di mana ni masuk dalam. Maka masuk di dalam neraka dua golongan. Golongan pertama kerajaan yang zalim dan orang yang bersama dengan kerajaan yang zalim. Min ahlinnar daripada neraka. Dah kira kerajaan macam-macamnya. Jawatan aku memulih kerajaan sebagainya. Kalau masuk buat jahat pun buat, maka mu juga masuk dalam api neraka dengan sebilang. Nek, mudah-mudahan boleh bersifat dan tambah kepada Allah. Nek, dulu saya pernah berkita berkata, sekarang saya telah berkita dengan demi cukupkan pada agama dan dakwah. Alhamdulillah. Tapi saya juga menjelenginya dan pentingkan diri. Apa yang perlu saya lakukan? Dulu dia berkata dengan awak dia. Demi dia jauh dari pisau. Jadi dia agama belajar agama. Tapi awak dia kata dia zalim yang tinggalkan dia. Jawab dia sekali mudah berkata dengan dia berkata. Jadi takkan suruh dia tinggal orang lain. Bertanggungjawab lah. Nah, cari agama dalam kami dengan dia. Saya saling-saling lah. Aku pinjam. Mesti dia jadi diri aku. Aku nak belajar agama. Habis pun kan dia ada kerja ni. Aku tinggal. Bang, kamu jawab. Nah, Bukan maknanya belajar agama ni banyak putus perhubungan dengan orang. Tapi kalau kita ada hubungan dengan perempuan, dulu cara ni, cara bukan sah. Dengan hakikat dan tinggi, dia tidak orang. Nah, cuma ada hubungan, tapi ada masalah pasal agama. Macam ni, bahan agama ni untuk kehidupan. Dia bukan nama-nama kehidupan. Nah, boleh agama tu, oh, tak supir rumah, duduk dia, ada kawan-kawan putus belakang, duduk dia dah, buat dia dah, dah. Dah. Jangan sembang macam itu, minyak apa dan sebagainya. Sembang boleh, kawan-kawan mesti kena ada hubungan. Sebab agama kita bukan menyekat manusia. Dia hanya mengawal, tak berbagi, lagi sembangkan. Nah, apakah kau program realiti TV berikan wanita seperti utatlah pilihan? Kita tak menyokong benda-benda ini. Sebab walaupun tujuannya cantik nampaknya, tapi bila dah hadir di harapan itu, akhirnya dia untuk jadi hiburan semata-mata untuk menarik perhatian penonton. Kerana Wok TV ini dia nak penonton yang lebih daripada saingan-saingan ini. Jadi bila utatlah pilihan, dia takkan utatlah yang itu. Suruh cakap, suruh tunjuk, hobi dia, ini dia, pakaian dia, keterampilan dia, ilmu dia. Sedangkan almarhatu aurat fahmi suhati buyutiha, perempuan ini adalah aurat. Kalau tak perlu jangan berjumpa-jumpa dia boleh duduk di rumah. Jadi dengan roh Islam itu tak berjumpa. Dan saya kerja di sebuah bank yang mempunyai perkhidmatan Islamis dan konvensional. Dulu saya tak sedar kan melibatkan rasul dengan situ riba. Tapi sekarang saya sudah sedar mengatakan tanggungan dan hutang yang perlu dijelaskan setiap bulan. Tidak mampu ditanggung dan menjaga rancang lagi juga. Yang saya buat tapi dia tepat juga menjadi pengurus. Dan saya berhadap untuk berhenti satu hari nanti. Tolong jelaskan. Pada perhimpunan ulama-ulama dulu, mana pakar-pakar bank pada tahun 1965 di Cairo, di Cairo, buat satu resolusi. Jawatan yang berhubungan dengan riba secara langsung haram. Yang tidak berhubungan tidak haram. Kemudian kita juga pada 85 dan 89 di Kuwait begitu juga keputusan yang hubungannya dia menuduhkan riba dan sepamanya maka hukum haram. Kemudian ada pula kemudian ada kata Yusuf Fadlawi kata kalau dia terlibat dengan hutang dan sebagainya tak boleh nak berhenti-henti lagi. Ada pula dia mengatakan imam pada syarak dan sejati bercita-cita nak keluar dari sistem yang haram tersebut. Jadi ini tidak di sisi manfaat. Hukum Allah awal-awal lagi kita dah tahu. Hukum Allah bukan untuk masyarakat, untuk individu. Bagaimana status suami dalam Islam yang tak pernah pun mengaji agama dengan kuliah majlis ilmu tapi sekarang semayang ni waktu pada semayang ni pun tahu sikit-sikit itu pun tahu macam belajar sikit-sikit masuk salah takkan dalam panci ni Arab kata siapa yang tidak kerja di ilmu kerja dia beramal maka amalnya tersalah dan tidak diterima. Jadi jahat tak suami macam ni. Orang yang tidak belajar ilmu agama takkan belajar ini wati tiga kali tak mari hasil hukumnya jadi kos. Kerana dengan belajar ni lah jadi betul agama. Sebab tu lah semua benda dia kena belajar. Kalau kita minta nak jadi polis, dia pergi belajar dulu dia perlu dia bagi kita pistol dengan ilmu. Mesti dia belajar dulu buat soalan buku pusat latihan polis 2 tahun supaya dia pergi jadi polis. Tak ada orang kata dah. Adakah bila kita minta polis, ok, siapa nak jadi polis? Raya, ok, ambil pistol. Buru-buru ambil yang perlu, ambil tanda, balik tembok. Ambil ayah orang, ayah ni kiri, dan tak. Jadi kita ambil. Jadi kita tak ada, itu kadang-kadang semayang kita masuk. Kadang-kadang, hap juga, ada juga, tiga, pasal tiga, satu, tiga, pasal tiga. Yang mana semayang lagi? Banyak pandangan. Kalimah tu bercerai, tapi tak belajar, tak hati kuliah. Mereka ingat tak kira. Duduk dalam keadaan, tak faham di nejah, tak ada rasa. Rosak itu benar. Nah, tak tu suami, isteri, kena mati. Barakul Azmi, Barakul Bah, ada tulis muslimin, wa muslimat. Ini lah, itu. Haji Hassan. Belajar rumah kamu lagi. Sekolah dapat berai. Laki-laki dah berbuat. Buka dalam kitab munakah wajib atas suami atau isteri segala hukum yang wajib dilakukan oleh isteri. Bak mayang, darat mayang, bak sayang, bak taharah, bak air, mendengar hukum-hukum yang berkaitan dengan mayang, batas mayang, sos mayang, benak mayang, makul mayang, haram mayang. Suami wajib aja bukan hutang bukan guru. Kerja ulama pula tamu. Bila suami tak mampu aja, wajib suami bawa isteri pergi ke sini. Tak bawa, berdosa. Ini kita dah kata lah. Kita suami mari bini tak pun mari. Ajak mari. Kita tak ajak dia. Dia bila masa. Sebab tak bakar wajib. Dia ada dua. Zahir. Makan, minum. Rumah. Tak betul apa semua. Itu zahir. Batin. Kita batin nak buat di konfusia. Dan kita mengaji. Oh, batin beri ilmu agama. Wajib beri ilmu agama. Bukan orang lain wajib. Nak bakar ni. Ilmu agama suami wajib ajak. Sampai suami tak ada, dia dengar bandar balik dan ingat pulau. Suami wajib bawa isteri atau upah ustazah atau upah orang lain. Bini dia pergi belajar. Isteri nak tengok ni, bini tau. Semua dia bagi, jangan kita bagi seorang. Dia pun nak bertawih. Dia pun nak pergi, dia buat akidah. Dia pun nak harap pada benda yang rosakkan akidah dia. Kalau dia duduk rumah dia tengok dalam apa dia pergi. Nah, jadi dua macam tu teknik kita pasal aku tak dapat dulu. Mula sekarang jangan tahu isteri kita, jangan biar dia duduk di rumah, mari nampak, ni tujuh lebih ni, pergi maju malam ni kita pergi dengar, kita pun diajar tak mau mula tarang malam ni nak tengok drama tak pun semalam, heru nak nak katok. Hang jangan dia buat dosa. Banyak-banyak dah banyak bagi alasan pun lupa pada orang. Ini banyak sebab. Kena gitu lah. Nah. Orang ada banyak alasan mengalami kita unjuk mana lah. Diri yang kita lihat. Diri yang masuk dalam bonik. Tak biar saya tahu. Nanti kita pakai waktu dalam meta apa lagi. Ini je. Orang tak apa. Kalau kita tak apa. Abang, kita tak pergi lah mancing lagi. Tak pergi lah sakit kaki. Oh, sakit kaki pergi mancing lah tu. Nek, sebab kita akan ditanya kenapa isteri kita jahil. Lepas tu kita jahil. Nampak? Dosa yang sudah memadai, menyumbang dan neraka kepada seorang suami ialah ahli dia, adalah isteri dia jahil agama. Empat lah kawan dia bukan anak pun jahil agama. Semua sekejap. Faham? Orang lain tak apa, anak kita wajib nak apa. Diri kita wajib nak apa. Soalan seterusnya. Kenapa ramai imam kesyariah ni baca bismillah bila mereka mula baca pada bismillah solat? Apakah hukum untuk baca bismillah pada bismillah? Padahal baca tanul iman qara'aha min asna'i suratul basmalah. Nahdo ala syafi'i. Jawabnya, tidak wajib membaca basmalah pada surah. Jika surah itu duduk di tengah. Nampak? Walaupun telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana telah berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nah, sunat kita baca bismillah lebih daripada sunat kita baca bismillah jika surah itu kita tengok. Itu kaedah dia. Nah, jadi tak soal ada masalah. Nah, bukan saja sebab kita kerja terus fikiran terbuka. Bila banyak ilmu kita terbuka. Bila terbuka kurang terbuka. Tertidur dalam balak basah kita besar. Jawabnya kerana tidur tu punggung kita boleh ketuk. Jadi masalah ketuk Nabi kata Al-Aidah Nubikah Musalibah mana apa yang saya wakil. Mata yang sedar tidak tidur, dia akan ingat dia ketuk atau maka barang siapa tidur, dia tahu tak dia ketuk dalam itu. Tak lah. Bagi yang saya wakil. Jadi kalau orang tu tidur dalam tayar awal, punggung dia duduk atas kaki. Nak betul dia? Tidak boleh. Kalau tayar awal juga dikirau. Kerana tubuh dia berlapis dengan kaki yang kiri. Tapi kalau duduk tayar dia macam duduk, tawar dulu. Nah, boleh. Jadi kalau duduk tu boleh duduk ke tak? Tak boleh. Tak patah. Walaupun lama dia duduk. Di semayang tubuh, nanti patah tangan. Nah, duduk. Tidur lah. Apakah hukum mewarnakan rambut? Jawabnya mewarnakan rambut pertama mesti kena berubah dulu. Yang kedua dengan pewarna yang tidak menghadap air sampai kepada tiang rambut batang rambut. Laki-laki dan perempuan. Cuma perempuan disyaratkan antara suami dan izin oleh suami. Kalau laki-laki tak boleh rambut, tak boleh. Dia bagi al-mawaji itu, dia faham Allah. Nampak? Mengubah hukum Allah. Walaupun kita kekal, tapi dalam empat perubahan, jelas hukum, tak boleh. Kalau perubahan, senang Nabi. Kerana Nabi telah menghinaikan rambut dan janggut beliau, dia berubah. Dengan wajah merah. Jadi kita Melayu nak jadi orang putih. Bukan Melayu rambut orang putih. Arab di merah kan rambut orang Mesir, orang Jordan, orang Syria, orang Palestin, orang Israel. Tak Rasul dia. Orang putih, orang Palestin, orang Moskow, orang Italia, orang Spanyol, Argentina, Brazil, Ecuador, rambut merah. Bukan dia orang. Kita Melayu rambut hitam. Nah, benda nak buat rambut merah. Nah, tapi bulu kiyok hitam. Tapi kalau kita telah berubah orang perempuan, sunnah kata Imam Nawawi, dia hilangkan rambutnya dengan warna-warna yang menarik perhatian suami. Sebab bila rambut putih, suami tengok, tak ada sedia. Jadi suami tengok, warna merah rambut, tak ada. Nah, betul untuk tarik perhatian suami. Ni orang perempuan untuk tarik perhatian dan tak jatah di luar. Hukumnya haram, dia itu suami. Nah, dari ini kita dah tahu dah kalau Buddha nak berbini. So, Imam Ahmad 60, bini 58, rambut putih. Nah, atau 70. Nah, bila putih, bini dia sudah warna merah. Nah, sedap enak. Nah, ni rambut dah dah putih, kembang hati pun tak. Siap lagi. Nah, dia punya dia, kakak kena tenyum. Doki kita jangan kotor setiap. Kalau tidur rambut merah kan sudah tengok. Nah, kalau kita dua dah berimang. Jadi kita tidur rambut merah, pakai baju tak tengok ada rambut ci, kerja beli sini, sini bumbu air, sini sini, di bumbu api. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Apa? Yang baru tu gitu. Aku punya plastik sendiri. Dia buat kemudahan plastik. Jawabnya tak sebab apa. Kalau sebab kemalangan dan kejahatan, harus kasih ulama. Tapi kalau benda tak cacat nak bagi tambah domen, haram. Hidung boleh dah, lawak hidung macam orang putih, haram. Hidung dia masuk ke dalam poket raja. Sepet dia tu, gila. Buat dalam hati, harus. Anak dia jangan hikir-hikir, macam nanti bagi jamin, harus. Jadi dia jamin dah, jawab jamin lagi, biar sepih gitu. Nampak? Macam apa sahaja, harap-harap. Nah, plastik. Tak apa dia plastik, pasal barang tu plastik. Plastik yang keluar negeri masuk mana? Tapi yang pelaman, tak apa. Tak apa, 15,000 seluruh ni. Mau dah ada plastik tu. Jamin dah orang boleh-boleh ada, bukan lagi dia, bukan barang. Nak buat besar lagi, jamin lagi. Daripada pelakir, jadi kita pun tidak tahu hukumnya haram. Pasal apa? Perubahan dia sudah. Muka dia ni buat merah. Dia ni keluar merah dekat Jepun, dekat India, Jakarta, Singapura merah. Tak payah pakai bedak. Kulit kita dia buat merah. Pipinya ada merah. Dekat haram. Jadi budak-budak perempuan macam bini kita dia umur macamnya belasnya dan sebagainya, dia semua tak boleh masuk tangan. Dah haram. Nah, jadi operasi jangan untuk menambah penyakitan, penyakitan tetapi untuk kemalangan dan penyakit. Nah, soalan seterusnya. Apapun tak aku, kan banyak ganti rugi pada ahli keluarga yang mati bunuh diri. Ahli keluarga boleh guna ketubik itu. Jawabnya, bunuh diri tak bunuh diri bila kematian dan takaful itu ada takaful yang Islami, hukumnya harus dimakan oleh waris. Dia dan bunuh diri hukumnya haram kontrasi waktu bahaya. Dan soalan seterusnya, boleh ceritakan mu'amalah ketika khutbah gimana? Wajib yang marah saya ada dalam masjid saya. Jawabnya, bila orang itu wajib semayang jemaah, dia tadi yang harap muamalah selepas daripada bah. Nampak? Dan yang Allah kata, walau baiklah, dan wajib kamu tinggalkan suami. Orang yang tak wajib jemaah, boleh muamalah. Sama ada yang dua puluh dari pun. Nah, seperti dua perempuan, tak wajib jemaah, soh dua perempuan dan tak harap. Budak-budak tak wajib jemaah, maka dia tak harap jemaah. Orang yang wajib jemaah haram buat ini, walaupun dia terambil pisau pada haram perbuatan yang haram. Apakah hukum sedekah pada orang Islam daripada orang bukan Islam? Jawabnya, bila benda yang mereka gunakan sedekah itu bukan untuk benda haram, hukumnya harus. Daripada orang Islam lebih baik orang Islam. Contohnya dia orang kafir, dia miskin, tak ada duit nak makan, kita sedekah dia dapat pahala. Cuma pahala lebih besar jika ada orang yang miskin itu orang beriman. Jadi boleh derma kepada orang kafir, boleh derma kepada orang bukan Islam, tapi jangan perkara haram. Tapi kalau buat tahu kalau buat rumah anak yatim, tak haram itu. Yang haram itu dia nak buat berhala, dia nak beri doktor dia, dia nak buat semayang dia, lepas itu haram. Ini minta penjelasan. Seorang isteri ini minta berhenti kerja, tapi suami mahu isterinya bekerja lagi untuk tanpa keluarga dengan sama dengan suami untuk menjaga keluarga. Tidak wajib isteri bekerja untuk bantu keluarga ataupun menyempurnakan nama kos suami. Sunat saja. Bila suami kata jangan berhenti, maka boleh isteri itu nak berhenti juga. Dan nama kos sebenarnya atas suami. Ingat baik. Bila kita berkahwin, isteri kita tak wajib kerja dan tak wajib cari satu sen pun. Itu Islam. Ramai orang tersalah dalam tak nampak. Suami wajib bayar segala-galanya daripada A sampai Z. Yang pertama makan minum, wajib kita tanggung dia makan dan minum sampai mati. Yang kedua rumah sama ada beli atau sewa, wajib kita bayar daripada semua duit suami. Sekalipun isteri dia pendapatan besar, 40,000 sebulan, kontraktor, tak wajib 2%, sunat saja. Walaupun laki dia tu kecil sangat, 400 lagi, kontraktor. Wajib atas suami juga, pasal ramai orang dia panggil. Isteri dia 2,500, dia 2,800, dia 2,200. Pokoknya kalau isteri tak rezak, dan dia tak wajib bayar sampai mati. Seorang suami sebenarnya dia wajib cari semuanya untuk isteri. Makan, minum, tidur, pakaian, makeup, dia mandi, dia opak, pedok, dia opak, murah, habis suami kena bayar. Faham? Dengan orang ni dia dengan apa, semua kena bayar. Sakit lagi tak wajib suami bayar, nak tabu gigi, wajib suami bayar, nak umur gigi baru pula, suami juga wajib bayar. Makan banyak mana wajib bayar? 2 kali sehari. Pakaian, 2 pasang sehari. Itu baru suami. Itu baru hero tu. Ni hero pun dia semua bini. Itu bayar bank sekolah anak dengan jurat. Saya bayar kereta. Lepas tu rumah you bayar. Saya bayar api-api dengan telefon. Suami juga, you duduk rumah tak payah keluar satu sen. Nak makan, you bagi tahu. Semua hati. Pelak tu. Itu baru suami. Gambar kita ni ikut brand orang Afrika. Nah, mereka ni orang itu juga lebih buat gitu. Nah, dia orang suku tahu. Duit ni dari sini kita bawa keluar dalam di rumah, nak kena bayar zakat ke tak? Jawab ni kena bayar zakat. Bici-bici kita tak buat akikah lepas tengah jari. Sekarang ni tau, dewasa tak kena buat ni buat ke? Pendapat yang pertama dalam Allah Syafi'i, dewasa nak mati benda pun boleh buat akikah. Berapa orang? 950 tahun. Boleh buat akikah. Soalan seterusnya. Apakah wajah nanti wanita yang memutar muka bulan yang waktu majlis perkahwinan yang mana ketika makan di hadapan orang atau sesi bergama? Jawabnya dimaafkan pada syarak pada ketika majlis-majlis tertentu saja. Tapi bukan untuk mempamerkan seperti majlis pertandingan tak terbakar. Dia nak makan, orang ketua nak tengok sangat, boleh tak ada masalah. Sebab bukan mana berputar ke mana tutup sampai bila-bila. Boleh, dia nak pergi ke Malaysia, dia nak angkat buat dia pada penang, dia pasal nak pergi tanah, ada masalah. Maka kalau perkahwinan tak kamu omong, maka di 1,400 kahwin. Semua itu sekali, tak ada masalah. Soalan seterusnya, terima kasih kerana datang dari jauh. Itu saya sangat suka dengan Ustaz. Soalan kenapa bila bangun daripada rokok, baca sambil Allah Al-Aidah tapi tak baca Allah Akbar. Orang tanya jauh ni, kenapa di antara ini masih belum sepandang. Dia kata ada daripada hikmah yang kita tahu dan ada hikmah yang kita tidak tahu. Pandangan yang paling kuat lagi dari ialah kita bagi ini, bangun sunnah. Kenapa kita baca sambil Allah Al-Aidah dan istibar sunnah mengikut apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Waktu makna satu sekali dan paling kuat. Kuliah ada pandangan-pandangan itu, lepas itu lemahlah cuma pandangan-pandangan ulama. Di antaranya, setelah kita memuji Allah, dengan wajah Alhamdulillah, dengan kita tasbih Allah dari dalam rokok, maka kita mengharapkan memuji kepada Allah dengan kata ya Allah subhanahuwataala, Rabbana lakal hamd, Engkau mendengar wahai Allah segala orang yang memuji kamu. Kami mula puji kamu dengan doa kita, dengan Fatihah, dengan surah, dengan tasbih. Sekarang kami yakin mendengar segala pujian-pujian, dan kita Rabbana lakal hamd, Mu yang layak mendapat pujian. Itulah perbuatan hikmah yang adanya. Itulah kita meyakinkan diri kita sendiri bahawanya Allah Ta'ala sentiasa mendengar orang-orang yang memuji-muji. Soalan seterusnya, apakah hukum bagi kaum laki-laki yang tidak menutup kepala dengan kopiah atau yang sewaktu dengan tidak menutup itu dengan keadaan berkegala? Saya dengar ulama kata jika berkegala maka jadi pasir cukup. Ulama mana saya tak tahu. Jawabnya memang ada ulama yang berkata begitu. Tetapi pandangan yang paling kuat tidak jadi pasir dengan tempat tidak memakai kopiah ataupun serban. Hukumnya adalah makruh sahaja. Dan ini pandangan yang paling tepat. Nah, kita terima pandangan-pandangan lain. Tapi Islam ini kadang-kadang kita kena ambil kau-kau yang sempit menyebabkan orang-orang yang baru nak mendekati agama jadi tidak berminat dengan agama. Nah, sebab itu kita pandang dalam bahawa orang datang minat pada agama. Kalau orang itu duduk atas tepi-tepi jalan, kita subuh pakai sebab pakai jubah makmur agak dia. Nah, banyak tengah main gitar atau duduk tepi jalan, deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Ha, di dalam sana Assalamualaikum. Ha, kita ni buatlah ke dalam sungai. Esok beri sebab di jubah pergi surat tidak profan. Dia tidak. Jauh kadang kita memang berdakwah yang dijawab. Nah, main gitar tak masuk waktu semayang lah, jangan sampai tak semayang. Kalau tak semayang lagi tak, ini kita masuk begitu. Semayang jangan tinggal, hiburan juga. Pak Bindu budak-budak nak kenal. Ada masa pergi masjid sekali-sekali, jangan pergi subuh dia siap padang. Nah, sebab tu sekarang budak-budak mendekati agama. Sebab kita roti begitu. Jadi saya mengatakan ustaz-ustaz lah, muka tak senyum dah saya budak-budak. Dah lah, bukan kata tak berdapur dengan air sana. Muka macam lima nak tegur. Ustaz-ustaz ni ustaz kau. Tak, masa satu kau. Ustaz dia. Kita buat balik daripada belajar ni, tiga lori. Nah, tapi pun harapan saya angkat muka. Mana orang nak minyak kan, kalau muka gitu. Nah, campur dia. Rasulullah, paling banyak senyum dari kalangan sahabat. Sahabat kata, ni aku senyum banyak tau. Nabi senyum lagi. Apa budak-budak Nabi layak main pasal nak orang ni bila budak kasih kata Nabi. Maka tu guru ustaz tu imam tu bila kami ni senyum budak-budak muda ni senyum lah budak budak-budak budak bila budak dia kata budak dia kata soalan seterusnya sejak kita dulu sejak tadi apapun tanah wakil dimana untuk buat tanda alam dia tidak kerja polis dia raja Malaysia yang jelas menindak hak rakyat bang takat soalan ini apa wakil tahu tak wakil untuk apa wakil untuk buat masjid dan dia buat masjid dan nak buat masjid ada tak tanda kuasa tanah wakil kita buat tanda tak tu gitu tak tak tanah wakil tanah ni wakil tak buat tanda kita buat masjid je lah sedangkan dalam masjid dia mesti ada tanda. Untuk memudahkan orang, takkan tanda dia buat di luar tanda, ada tanda kat situ. Terbengok ke imam. Yang tak boleh ini tanda wakil, ini tu buat surat, tu buat rasa, tu buat kona, tak makin. Dia tak buat makin, dia buat tanda kat situ. Apa pun tak boleh. Dan, hukum kerja polis dari macam, tak tiga setiap hukum kalau jenis, buat zalim. Dan, zalim, maka hukumnya apa? Dan, bila haram, harta yang kita dapat haram. Bila makan harta yang haram, gaji yang haram, semayang tidak diterima. Ha. Bila semayang tak terima, amalan lain, jilat, apa-apa. Kenapa pun, satu dan lain. Semasa saya jadi di rumah, maka dia nak sama bawa anak saya di rumahnya. Adakah puan saya belum bagi tahu atau minta dia untuk bawa anak saya di rumahnya? Semasa itu. Mak kita tak bagi ambil anak kita, tak bagi rumah dia, ambil cuti pula. Kita tak ada. Mak kita mari ambil cucu buat balik. Jadi kita nak tanya, adakah mak kita wajib kena minta izin kita untuk ambil cucu buat balik? Jawabnya wajib beritahu. Sebab kalau tidak beritahu, hilang. Dah gantung bagi-bagi. Menyusah orang. Menyusah. Jadi dapat menyusahkan orang. Orang tua tak boleh menyusahkan orang muda. Orang muda tak boleh menyusahkan orang tua. Lepas tu haram mak cucu sikit, haram mak cucu sikit. Haram mak bagi hamba mana, anak bagi hamba mana. Haram satu. Lepas tu, dalam jenis, dia kena jatuh-jatuh. Nah, cuma macam adat ni, kalau mak bagi ambil anak kita, nak sedangkan kita tak suka, jangan malu lah. Kerana dia mak kita, tunggu dok. Biar banyak tersamu, banyak maafkan orang, maka Allah mudah memaafkan kita, dia ambil dia maafkan kita. Soalan seterusnya. Tapi zaman ni, sini yang dalam 60, dalam 4 jam ni. Lagi kira lebih kurang ada 7, 8, 9, lebih kurang semacam tu boleh. Kita mari kuda. Bolehkah seorang budak perempuan nombor 3 tahun cukur rambut dengan dasar masa beranak belum cukur rambut? Dia juga kemudian rasa, akikah boleh dibuat sampai pagi. Kenapa cukur rambut tak boleh? Apa tip? Kawan-kawan saya lama pujuk isteri untuk kahwin dulu. Budak perempuan, budak laki-laki bila beranak sudah cukup kepala sampai potong. Kalau tak buat, nak agak penting jangkau tadi waktu di jangkau. Kalau penting jangkau tadi sikit-sikit masa orang duduk dalam masjid tak apa. Bila hati masjid cukup kepala hati. Ha? Kali Nabi suruh cukup sampai licin kepala anak laki-laki dan anak perempuan. Tiba-tiba budak perempuan yang pun kita tahu haramlah cukur kepala. Jawabnya haram kau wanita cukur kepala, berani cukur kepala menyerupai lelaki. Tapi katilah anak Allah perempuan yang menyerupai lelaki dalam syarat-syarat hadis, termasuk kepala kotak macam laki-laki. Tapi kalau perempuan itu belum lagi dewasa, tidak haram. Jadi budak kecil, budak haram. Yang haram, budak yang dalam usul. Nen haram itu. Dia panggil menyebut lagi lelaki situ haram. Dan macam ini kita ni, haram itu pada dia. Mana ingat darurah, mana darurah? Kelih momo banyak sangat. Nah, buku hopak ni dah buat jempu, tiga dalam satu lapan dah, dalam dulu dah jadi yang budak. Nah, maka hopak ni cukup, pada sampai botol. Kubotol atau dengan kalimah atau dengan ucapan. Nah, alamak ujarah kelimau cepat tidak. Yang untuk ketua dan basuh tiga mana uang dari hidup sampai kecil. Nah, berutuk-utuk kepada kalau uang itu kepada kanya kutu banyak tangan atau rambut yang sangat busuk ataupun kanya kelimau mok yakinlah hijau tangan. Dan saja-saja cukup haram. Dan budak sikit kita tahu tidak haram. Dan kanya dia tidak ada hukum. Nampak? Soalan kita seterusnya apa tip untuk kahwin dua? Saya lama dah bujuk bini saya tak boleh-boleh. Dia cari bantuan lagi. Jadi masalah ni tak ada tip apa-apa. Nah, dia bergantung atas perempuan itu sendiri. Nah, ada perempuan yang ada besok, ada perempuan yang sangat-sangat besok berlambang. Dan sebab itulah Tuhan beri kekuatan pada kaum perempuan, itulah kelebihan. Nah, kalau laki-laki sebenarnya dewas. Nah, walaupun kita kata kita tidak dewas, ngaku je. Nah, aku bukan lelaki yang dewas. Nah, sebenarnya dewas dengan apa? Dengan isteri kita. Nah, sebab Allah jadikan kita kuat, tangan kuat, kaki kuat, lutut kuat, kepala kuat, semua kuat, kerja kuat, berjalan berlaki, semua kuat berlaki. Semua kalah pun perempuan. Nah, tapi perempuan mulut dia lepas. Kalah suami dia. Dan dia tu buku silap. Lima di peluk itu lima. Tapi air si lima. Tapi dia ini seorang ni. Tak berani dia. Apa? Kan di rumah dia lebih hebat daripada di mana. Jadi berasa macam isteri lah. Dia pun tengok sekini-kini. Kalau kami kita tak mampu, bodoh kasi hak jangan kami. Kami dia masalah nak nampak. Zohi dan barang. Mu nak layak bini mu seorang? Oh, tak larang. Bini mu nak suruh beli selipar baru tak beli dah. Nak kahwin tu macam tak tadi. Nah, nak kahwin tu bini pun biar jangan buat kerja-kerja. Makan pakar dia, nak makan dia apa beli belaka. Kereta nak naik beli kereta. Nak pergi minyak kita bayar. Rasai aku ambil duit. Tidur ni duit. Nak pergi lagi. Ekor masuk rumah ni duit. Oh kahwin tu. Nah, dia nak kahwin juga sikit kosmen. Cukup-cukup makan. Lepas tu nak mana jadi bini juga muda pula. Nak makan selaku kerja. Ini tak betul pula. Nah, jadi kalau kita mampu, nah, isteri kita tak mampu nak layan kita, alhamdulillah, jadi senang kita kahwin. Isteri kita mampu nak layan kita, tak senang kita kahwin. Faham? Jadi kita senang menghadapi dilema, bibi duduk kerja, suruh tipu semua. Jadi bukan ada tipu dia, bibi yang kau puang kita. Nah, jangan sepeh-sepeh kalau kita tak pandai nak urus seorang. Seorang tak ada yang urus dah. Nah, tapi memang senang juga. Ya, memang senang. Tak apa je lah, nak kahwin dua tu. Masa dalam suruh ini, tu dia puluh. Ya, kita tak buat dia dengan wadah. Macam mana kita nak kahwin tu? Nah, contoh yang tidak baik banyak ditunjukkan orang yang berpoli dalam. Tak ada. Banyak yang mau bini dua, bini hari ni. Mau bini muda, bini hari. Nah, banyak mau bini dua, tak ada mencari. Ayah pun mana? Kupi lah mak, kupi lah. Bawa yang tak ada nak cintak ayah. Laju je balik. Dah mana? Cuma kena benar bagi orang perempuan yang bermadu. Mereka ini sesiasa mendapat rahmat dan puji-pujian dan keampunan daripada Allah kerana dia bersabar. Itu dia biar Allah berkuat. Dan kemudian dia nampak tua. Bila dia tidak ada madu, dia cepat tua. Tapi bila dia ada madu, dia nampak tua. Sebab dulu dia pakai seleteh. Bila laki, dia tahu dia berkata, oh, dia pakai Allah. Dalam umur kan, dia sendiri. Apa-apa, tak awang. Itulah umroh. Bini, tua. Dia memang jadi muda semula. Nah, malam-malam yang tak apa-apa. Niat nak di mana? Tak beli ikan. Malah apa-apa? Pasal disampur suami dia, hanya tertarik pada suami muda supaya spending ke dia. Itu kelebihan. Kalau tidak, suami sorang, tidak judi. Tengok di rumah dia, pakai lawa-lawa. Ada? Ada. Kita ada buruk tu, belukang, punggung belukang. Jumpa pun dalam kokok, kicing pun dalam kokok, rata pun dalam tu. Nak pergi makan puluk, nak pergi makan kecubi, nak pergi tengok orang kahwin, baru dah lawa. Depan macam tu, pakai baju lawa. Dia boleh baju burung kita, busuk pun baju. Betul lah. Kita pandai. Bila kita kahwin orang lagi, barulah dia bermeka-meka. Nak, siap semua baik kong yang siap. Nak lawan bini muda. Abang tu berapa? Jangan sampai dapat madu, baru kita nak berhias untuk suami. Nah, kadang-kadang kita sudah makan. Gusi lagi. Lampak nafsu. Gigi dah pakai. Depan suami. Dan soal kata apa kau salah pada hari kubur dalam masa yang sama mendengar lagi. Dan kita pergi kubur boleh tegak. Nak kata seluruh kubur perintah terakhirul maut. Kau kan masalah. Siarah kubur kan siarah kubur ingat bagi kematian. Kita nak ingat banyak tapi tinggal lagi pula. Masuk kubur. Itu bukan dapat faedah. Ini beza. Kita dalam masa yang sama semayang, sini kita tinggal lagi. Jadi dah. Batal tak semayang? Dah batal. Ada pahala dah? Tak ada. Nah. Ada pula tinggal semayang, tinggal lagi. Jadi, nah, sambil sikit. Allah depan, ada jika lah. Dah jadilah. Nah, jadi tak dapat kita nak ingat bagi mati kalau lagu menuju dalam kepala. Okay? Ingat dia kurang, jangan dapat kita tidur dalam lagu, berjalan dalam lagu. Dia kurang sikit-sikit saja untuk menghilangkan kejemuan kita dalam waktu lagu. Soalan seterusnya. Saya sesungguh, bagaimana orang sesungguh menelan rawak dan ilmu di dalam? Di dalam mulut. Jawab yang kohok yang ditekok, kita tengah tak patah. Kohok yang keluar dalam mulut, jangan tengah. Tapi boleh gila juga keluar. Dalam masjid, tak boleh duduk. Tadi masjid, kohok orang ramai. Jalan surga tak boleh keluar. Rumah kita duduk. Sudah duduk sebelah kiri. Ulama kata kalau dalam masjid, kalau dah selesai tak boleh dalam masjid. Duduk masjid pakai yang sendiri. Dalam kita dalam poket boleh duduk. Ah, cari yang sudah kan? Ambil masuk masjid. Nah, belah kanan makruh. Mereka belah kiri itu ada orang tak boleh dalam duduk belah kiri. Nah, boleh duduk belah kanan. Macam orang mahu bawa kereta, bawa kereta kan? Kalau kereta ni kotor, nak duduk. Nak duduk belah kiri lah. Aku yang kotor. Dan kalau bawa kereta, benar dikit itu. Tapi itu kocok ni tak dapat orang. Nah, itu pun turun ke lima. Lepas pun kerja kaki. Nah, jadi itu jadi biadah. Ada pula. Jadi belah kanan lah. Soalan itu. Okay. Sah katalah orang yang lukanya belum kering. Jawab besok. Walaupun lukanya keluar darah, mengalir-alir banyak sehingga 15 lori tanker. Dan keluar darah dalam sayang tidak patah. Tolong silakan hukum suju yang betul. Sebab saya ada melihat iman yang sujunya tidak menekan di pujaan kaki. Pandangan yang lain. Kenapa yang pertama dalam mata syar ini, salah satu dari berjari kaki tak berkena pada bumi. Nah, sama ada ibu lipat itu atau kelibu lima akbar. Nah, benda ini silapiah. Jadi kita nak keluar daripada fitnah. Kita duduk pada negeri yang ramai orang ibu pandangan-pandangan seperti ini. Maka kita maksilah. Ah, walaupun kita pegang malam tadi, anak diri kita lewat itu dan duduk tak aman kan. Nah, maka sekurang-kurangnya lipat satu jari. Nah, supaya tidak memporak-porak ilmu atau terjadi fitnah. Soalan seterusnya. Siapakah itu golongan salafi? Ceritakan sedikit. Sedikit saja kita cerita. Salafi itu ulama-ulama dahulu kali. Mana Imam Hamadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Hanif Hanafi, Imam Yasir Pamuri dengan Sufiyah Ibn Uyainah. Nah, itu Imam Salafi. Dan itulah hal ini. Betul tak? Orang India yang berkisah itu Imam Hanafi. Salafi itu. Itu dari Imam Syafi'i. Salafi itu. Orang lama, salah. Kata Imam Ghazali lebih kurang 500 tahun hijrah dan ke bawah. Ya betul. Nah, jadi dia mengaku Salafi juga Salafi itu 2000 sudah. Nah, orang sekarang ini juga Salafi. Salafi ini ulama-ulama dulu mutasab di Indonesia. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Sufyan bin Uyainah dan Imam Qais dan sesempat ini. Nah. Baik. Pengumuman. Kereta PGU 657 minta dialih sedikit saja kerana menghalang lalu lintas. Nah, PGU 657. Nah, PGU 657. Muka kita jenis berminyak. Soal bila kita itu takut minyak ada air yang boleh jalan esok. Kalau minyak yang boleh ini dimakan pada jalan. Mereka minyak yang keluar tu macam minyak kendaraan ni. Tahu tak? Kalau tak ada minyak muka, dimakan pada syarab. Dia masih hidup akan menyebabkan manis menghadap dari air sepatu itu. Dia ulama kata jangan minyak-minyak seperti minyak itu. Macam minyak-minyak macam saya dapat dulu. Apa hukum berjimak bersama 4 orang isteri sekaligus? Oh, tu. Tadi pasal. Tidak banyak disebut masa ada bersetubuh dengan sekaligus isteri 2-3 tanpa. Hanya sebagai sebahagian daripada kitab-kitab ulama. Di antaranya disebut dengan panjang lebar di dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah karangan Dr. Abdul Karim Zaidah. Nah, dalam tesis beliau sepanjang 11 jilid menyebut ulama-ulama muktabar di antaranya Imam Ibn Salah, Imam Nawawi dan seorang dua lagi menghukumnya sebagai haram. Kenapa? Kerana jimak membenarkan membunuh orang. Takkan jimak makan jelutang, makan jimbok. Tidak, makan tak pakai baju hukum. Berarti kena buka aurat. Jadi aurat kita dengan isteri kita tak ada aurat. Isteri sama isteri dia ada aurat. Dia ada aurat wajib tutup. Situ masalah aku terpaksa buka aurat. Jadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau tak sedar dalam dalam wujud yang keempat. Al-Mufassal di angka 5. Kemudian dia ada masjid bagi nama-nama kita yang kita berdekat. Tak. Sebab tu saya banyak-banyak saya mengajar, tidak haram duduk sebilik dengan madu, dengan isteri, tak haram. Yang haram jimat, tidur tak ada masalah. Ya? Jadi tidur tak wajib buka orang. Yang wajib buka orang ialah ketika jimat. Nah.